Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, teman-teman pemirsa yang depan monitor masing-masing, alhamdulillah malam hari ini dapat bergabung kembali bersama kami di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kebersamaan kita ini diridhoi oleh Allah. Insyaallah kebersamaan kita ini menyebabkan senangnya hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kebersamaan kita di malam hari ini menyebabkan kita kelak dapat berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kebersamaan kita ini menyebabkan kita kelak dapat syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala memudahkan saya untuk menjelaskan tentang kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin teman-teman, kita nyantai saja. Kita akan berbincang-bincang tentang ciptaan Allah yang paling indah. Ya, ciptaan Allah yang paling indah. Allah itu maha indah. Kira-kira kalau Allah ingin menciptakan yang paling indah, keindahannya itu bisa dijelaskan seindah mungkin atau tidak? Allah maha indah. Dan dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Pertanyaan saya, kira-kira Allah menciptakan makhluk yang terindah, kemudian kita diminta untuk menjelaskan keindahannya, kira-kira bisa enggak? Enggak mungkin? Bisa. Seberapapun kita menggambarkan, sehebat apapun kita melukiskan, sehebat apapun kita menjelaskan, itu belum apa-apa. Ya, itu belum apa-apa. Jangankan kok keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, yang di samping kanan ada anak-anak yang bermain, kalau itu anak saya atau siapa, tolong disingkirkan dulu. Ya, kalau bermain silahkan bermain, jangan ada suaranya. Karena kita akan bahas Rasulullah SAW, ya. Biar mulainya ini enak. Kalau ada keindahan yang biasa saja, bukan keindahannya Rasulullah SAW. Misal Anda pergi ke sebuah bukit, lihat hijaunya dedaunan yang di sana, kemudian pulang ke rumah menceritakan kepada keluarga, Anda akan mengatakan, "Wis pokoknya ora umum." Betul enggak? Pokoknya ora umum. Ora umum ki piye? Enggak umum itu gimana? Wis pokoknya gitu. Ini bahasanya orang Solo, ya. Pokoknya gitu, ya. Ya kalau pokoknya pokoknya dan seterusnya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya, ya udah gitu aja kan. Ya, luar biasa. Luar biasa. Terus bagaimana? Ya pokoknya luar biasa, enggak bisa digambarkan. Yang mendengar dengan kata-kata luar biasa itu kira-kira puas enggak? Enggak puas. Luar biasa bagaimana? Wis angel tak jelaskan. Susah saya mau jelaskan, silahkan kamu lihat sendiri. Yuk tak ajak. Betul kan? Ayo saya ajak lihat. Begitu diajak lihat, kalau keindahannya benar-benar indah, akan mengatakan yang muslim, subhanallah. Ya kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan dia akan rindu untuk terus datang ke tempat itu, untuk terus melihatnya. Betul atau betul? Ini baru hijaunya bukit, birunya lautan. Iya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan sumber segala keindahan, makhluk yang menjadi sumber segala keindahan, yang makhluk ini diciptakan dari kemahaindahan Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallah min nuri. Allah menciptakan dari cahayanya. Kita tahu cahaya itu disifatkan dengan keindahan atau ketidakindahan. Cahaya itu disifatkan dengan keindahan. Makanya sampai kita tahu ada pesta kembang api. Ya kan? Pesta kembang api yang dilihat apa itu? Keindahan cahaya kembang api. Lihat keindahannya. Karena keindahan cahaya kembang api tadi sampai orang berdecak kagum, subhanallah, subhanallah dan subhanallah. Itu cuman yo sepercik juga enggak bisa ya. Sedikit bagian dari cahaya yang luar biasa dari dunia ini. Lah kira-kira keindahan cahaya Allah itu bisa dibayangkan enggak? Enggak bisa. Nabi Muhammad SAW diciptakan langsung dari keindahan cahaya Allah Ta'ala, dari cahaya Allah Ta'ala, maka beliau adalah kit'an min nurih. Beliau adalah sebungkah atau secercah atau luapan dari luapan-luapan cahayanya Allah Ta'ala. Kira-kira keindahannya seperti apa, panjenengan sakit bayangnya buatan? Gak bisa ya? Tidak bisa dibayangkan. Makanya disebutkan kalau udah berbicara tentang keindahan Nabi Muhammad SAW, manusia itu enggak bisa ngomong apa kecuali ngomong gini, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa ya kutuhu wan nasu kal hajari sallallahu. Paling manusia cuma bisa ngomong Nabi Muhammad SAW adalah manusia, tetapi beliau tidak seperti layaknya manusia biasa. Beliau ini dibandingkan manusia yang lain adalah batu kali, sedangkan beliau intan mulia. Kira-kira bisa disamakan enggak? Enggak bisa disamakan. Nah ini keindahannya Rasulullah SAW dari semua segi. Dari tubuhnya, dari akhlaknya, dari ilmunya, semua membuat yang kenal dengan beliau tercengang dan terpana. Malam hari ini kita akan belajar dulu mengetahui hakikat keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, tubuh yang di dalamnya ada roh, roh yang berasal dari cahayanya Allah Ta'ala. Kira-kira jasadnya sama enggak dengan jasad manusia yang lain? Hah? Kira-kira sama enggak? Saya kasih gambaran begini ya. Kalau ada isi yang besar, tempatnya harus besar atau kecil? Besar. Kalau ada benda yang panas, tempatnya harus khusus atau biasa? Khusus. Ruh Nabi Muhammad SAW itu berasal dari cahayanya Allah, kemudian dimasukkan ke dalam jasad. Kira-kira jasadnya sama enggak dengan jasad kita? Gak mungkin sama. Dari roh Nabi Muhammad SAW inilah tercipta semua roh kita ini, tercipta alam semesta ini. Nah kira-kira tempat yang menjadi persinggahan roh, yaitu jasad beliau SAW, sama tidak dengan jasad-jasad manusia yang lain? Jelas tidak sama. Karena itu seorang mukmin kalau mengatakan jasad Nabi sama dengan jasad yang lain dalam arti kualitasnya sama, maka dia bukan mukmin yang sejati. Diragukan keimanannya. Kenapa? Bertentangan dengan nas yang ada di Al-Quran maupun nas yang ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu jasadnya sama dengan manusia yang lain dalam arti sama apa? Sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya kepala, sama-sama punya bola mata, sama-sama punya telinga, sama-sama punya bibir, punya gigi, punya lisan dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi tangan beliau tidak sama dengan tangan malaikat sekalipun, kalau malaikat itu punya tangan. Tidak sama dengan tangan makhluk manapun yang punya tangan. Kalau beliau ini punya kaki, kaki beliau tidak sama dengan kakinya siapapun yang ada di alam semesta. Kalau beliau punya bola mata beliau tidak mungkin sama dengan bola mata manusia manapun dan makhluk apapun yang ada di alam semesta. Kalau beliau itu berkeringat, keringat beliau tidak mungkin sama dengan keringatnya siapapun. Semua yang ada di jasad Rasul SAW namanya sama, tapi kualitasnya tidak bisa disamakan dengan apapun. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini akidahnya para salafus saleh. Nah, kalau sekarang ada orang yang enggak paham kemudian mengatakan Nabi itu biasa sama dengan kita, gak usah dimulia-muliakan berlebih-lebihan, gak usah dimuliakan berlebih-lebihan, ikuti saja sunnahnya. Ini adalah suatu kalimat yang tampaknya benar, tapi itu kalimat yang sangat salah, yang berusaha memisahkan umat Islam dari pemimpin teragungnya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya kita disuruh kembali pada Al-Quran. Katanya kita disuruh kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Katanya kita disuruh mencontoh para sahabat. Coba kita lihat manusia-manusia yang mengaku kembali pada Al-Quran, mengaku kembali kepada sunnah, bagaimana cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah sama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mengerti Al-Quran dan sunnah dengan sebenar-benar pengertian dan pemahaman? Coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan sedikit-sedikit saja. Insya Allah 2 bulan kita akan apa ya, mempelajari kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini bisa dipahami. Ya, sekarang memandang Rasulullah SAW itu biasa atau luar biasa? Kira-kira keluar biasaannya udah bisa dirasakan atau belum dirasakan? Karena rasa dan pemahaman dan pengertian itu beda. Kadang orang punya ilmu tapi gak punya rasa. Ya, punya ilmu tapi gak punya rasa. Saya nanya sekarang, udah bisa gak kira-kira merasakan keindahannya Nabi Muhammad SAW? Anda pengen tahu keindahannya Allah gak? Pengen. Rasul Muhammad SAW itu merupakan salah satu bagian dari keindahan Allah. Karena beliau diciptakan oleh Yang Maha Indah dengan keindahan. Ya, diciptakan oleh Maha Indah dengan keindahan. Karena itu dari postur fisik Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan manusia yang lain. Bagaimana tidak sama? Nabi Muhammad SAW itu kalau disejajarkan dengan manusia manapun yang tinggi, beliau akan tampak menonjol. Biasanya kalau ada orang teker, yang teker akan menonjolkan di antara yang lain. Ada yang tinggi, yang tinggi tampak menonjol di antara yang lain. Ada yang putih tampak menonjol di antara yang lain. Kalau Nabi Muhammad SAW beda dengan yang lain, diletakkan di kelompok manapun, beliau pasti yang menonjol. Bersama orang-orang yang tinggi, beliau enggak kelihatan pendek, beliau akan kelihatan tinggi. Ya, bersama orang-orang yang kekar, beliau akan kelihatan yang paling kekar. Semuanya serba paling menonjol di antara mereka semua. Fisik yang bisa berubah-ubah seperti ini, apakah sama dengan fisik kita? Beda kan? Ini riwayat. Rasulullah SAW itu kalau diletakkan dimanapun bersama siapapun, Rasul bisa paling menonjol di antara semuanya. Entah kuasa Allah ya. Ya bukan Rasulnya dibuat jadi tinggi, bukan. Bukan seperti itu. Tapi orang yang melihat akan melihat Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang menonjol di antara semuanya. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita akan mulai belajar satu dulu. Ya, kita akan belajar satu dulu, seperti yang dijanjikan minggu yang lalu. Belajar tentang tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda kan pernah berjabat tangan dengan banyak orang. Ada orang itu kalau kita salaman tangannya empuk, ya kan? Enak. Ya, ada orang kalau salaman tangannya itu kita diperkes sampai meremuk. Ada ya? Ada seperti itu kan? Perkes. Ada yang tangannya kasar, tapi nggak merkes, biasa-biasa saja. Nah, kira-kira kalau jabat tangan dengan Rasulullah SAW itu tangan beliau seperti apa ya? Hah? Sudah pernah? Belum? Karena belum pernah, tanya sama yang sudah pernah. Siapakah yang sudah pernah berjabat tangan dengan Nabi Muhammad SAW? Tentunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kira-kira sahabat yang mana yang sering jabat tangan dengan Rasulullah SAW, sahabat yang paling sering bersama dengan Nabi Muhammad SAW? Siapa sahabat yang paling sering bersama Rasulullah SAW? Di antaranya adalah sahabat yang menjadi pembantu beliau. Siapakah sahabat yang menjadi pembantu beliau? Di antaranya adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu Anas bin Malik itu masih kecil ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Kan semua pada nyambut Rasul. Sampai yang Yahudi aja tuh yang ngasih tahu Rasul datang tuh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tuh naik ke atas pohon apa kurma ya, naik lihat-lihat. Begitu tahu Rasulullah SAW datang, orang Yahudi ini yang teriak-teriak, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Yang teriak-teriak itu justru orang Yahudi ngasih tahu, karena juga penasaran seperti apa itu Nabi Muhammad SAW. Maka berbondong-bondong para wanita, anak-anak, tua, muda, yang udah lanjut usia gak kuat, mereka itu naik di atas bagian atas rumahnya ya, di loteng ya, tingkat atas rumahnya, kemudian masing-masing apa namanya mengeluh-elukan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sampai ada yang pandai bersyair dan pandai main rebana, saat itulah menciptakan sebuah karya syair, yaitu Tala'al badaru alaina, itu kan sambil ditabuh rebana. Itu menyambut Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, masing-masing berusaha mempersembahkan sesuatu. Setelah Rasul ada, duduk, udah nyantai, ibunya Anas bin Malik datang. Ya Rasulullah SAW, saya gak bisa ngasih hadiah apa-apa karena saya tidak punya apa-apa. Saya gak bisa ngasih hadiah apa-apa karena saya tidak punya apa-apa. Seperti kalau kita ada tamu dia, kalau ada tamu yang datang kepada kita, tentu kita akan menyuguhkan apa yang kita bisa ya. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya akan kita suguhkan kepada tamu kita. Ibunya Anas bin Malik pengen nyuguhin Nabi Muhammad SAW sesuatu, tapi enggak punya apa-apa. Lalu yang dibawa apa? Ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa, saya cuma punya anak. Saya cuma punya anak. Saya persembahkan anak saya untuk mengabdi kepada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Coba ini, kira-kira ini ibu yang pintar atau enggak pintar? Hah? Yang lain mungkin mempersembahkan ini, mempersembahkan itu, sang ibu mempersembahkan anaknya. Sudah, dari umur 10 tahun ngabdi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita baca riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, selama ngabdi pada Rasul beliau berkata, tidak pernah Nabi Muhammad SAW marah kepada saya. Gak pernah Rasul mengatakan, kalau misalnya saya diperintah, saya gak jalan, Rasul gak pernah mengatakan, kenapa kamu kok belum pergi? Gak pernah. Iya. Sampai kadang-kadang yang tinggal di rumah Nabi Muhammad SAW ini kan ada istrinya, ada kadang kerabatnya main ke situ, ada sahabat yang lain. Kalau saya disuruh Rasulullah SAW, saya kadang agak lambat-lambat, enggak segera pergi. Mereka yang mengatakan, ayo cepat pergi, ayo cepat pergi. Rasul mengatakan, biarkan, biarkan, biarkan. Ini kalau semua majikan seperti ini, kira-kira bagaimana ya? Hah? Kerasa? Ya, asal pembantunya seperti Anas bin Malik enggak apa-apa. Menuntut majikannya seperti Rasulullah SAW, tapi pembantunya enggak seperti Anas bin Malik. Nah, ini yang terjadi. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun ngabdi kepada Nabi Muhammad SAW. Ibunya kemudian berkata, wahai Rasulullah, tolong anak saya dikasih hadiah doa. Didoakan 4 hal, panjang umur, rezekinya berkah, keturunannya banyak, meninggal masuk surga. Enak enggak? Siapa yang mau? Oh, tadi ada ngacung saya dulu ya. Panjang umur, anak keturunan banyak. Jadi yang di sini cita-cita anak 2-3 sudah enggak dapat itu. Ya kan? Anak keturunan banyak. Kemudian, nah itu jangan dibahas. Anak keturunan banyak, kemudian apa namanya? Rezekinya berkah, meninggal masuk surga. Sehingga diceritakan Sayyidina Anas bin Malik itu kan punya kebun kurma. Kebun kurma beliau kebetulan waktu itu paceklik, enggak ada hujan. Maka yang jaga kebun lapor, ini enggak ada hujan, air tidak ada. Maka bisa mati semua nih kurma-kurmanya, nanti akan enggak bisa hasilnya bagus. Sayyidina Anas bin Malik kemudian ngajak pembantunya, "Yuk ikut saya." Kemana? Padang Sahara. Diajak keluar ke Padang Sahara, sepi enggak ada orang, di situ angkat tangan. Angkat tangan berdoa. Ya. Ini doa belum selesai, ada awan hitam di langit, tiba-tiba ada awan hitam di langit, awan hitam itu jalan. Pembantunya lihat ada awan hitam jalan, maka Sayyidina Anas bin Malik ditinggal. Ditinggal, dibuntuti awan hitam itu kemana? Ternyata awan hitam itu pergi ke kebunnya Anas bin Malik. Ya, kemudian hujan di situ, kebun sebelahnya enggak kena hujan. Ini berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kalau tanya keramatnya sahabat itu turah-turah. Ya, karena umum begitu-begitu di kalangan sahabat itu biasa, maka tidak jadi perbincangan. Kalau di kalangan kita yang begitu kan luar biasa, soalnya kita ini desa, gumunan gitu ya. Ya, kalau sahabat kan mereka orang-orang yang luar biasa, begitu-begitu tidak terlampau wah heboh tuh ya gitu ya. Oh ini ya, pembantunya Rasulullah SAW bisa ngirim awan dia biasa yang seperti itu. Ini Sayyidina Anas bin Malik. Nah, bagaimana pengakuan beliau tentang Nabi Muhammad SAW? Beliau berkata dalam hadis Sahih Bukhari dan juga riwayat Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan matan hadis yang berbeda, tapi intinya sama. Ma masistu hariran waladibajan alyan min kafin Nabi SAW. Saya tidak pernah menyentuh yang namanya sutra, ya, tidak pernah menyentuh sutra jenis apapun yang lebih halus, lebih lembut dari telapak tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang sudah pernah megang sutra asli siapa? Bukan sutra kasihan, ya. Sutra kecewa, sutra kasihan itu sutra. Ini Pak Dokter mestinya pernah digelar, pernah tahu, ya. Belum pernah juga. Sintetis, ya. Sutra yang sintetis saja itu kan halus, ya. Saya pernah sedikit belajar, itu katanya sutra yang asli, andai kata ada lubang jarum, ujung kain sutra itu dimasukkan, maka ditarik dari situ, sutranya bisa keluar. Gambarannya seperti itu. Itu entah hiperbola, entah beneran gitu, ya. Tapi sutra yang asli itu, lubang yang kecil, dimasukkan ujungnya, ditarik, itu gampang. Makanya buat pria yang lagi sakit gatal yang luar biasa, kalau pakai baju biasa itu nanti lengket, pakai sutra yang seperti itu diizinkan ketika sakit gatal yang luar biasa agar kulitnya tidak luka. Nah, Sayyidina Anas bin Malik berkata, saya udah nyentuh sutra apapun, tidak ada yang selembut tangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira kalau nyentuh tangan yang seperti itu pengennya dipegang terus apa dilepaskan? Tentunya pengennya dipegang terus. Yang dapat kemuliaan jabat tangan dengan Rasul Muhammad SAW ini adalah para sahabat. Kira-kira kita meri enggak? Pengen enggak kira-kira? Pengen. Ada kesempatan. Kalau di dunia belum dapat, masih ada satu peluang nanti di Telaga Kautsar. Karena di Telaga Kautsar dikatakan nanti orang-orang yang beriman akan diberi minum dari telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ya, minum dari telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ini betapa mulianya, ya. Rasul ambil air dari Telaga Kautsar kemudian diminumkan dengan telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada wadah atau bejana yang lebih mulia dari tangan Nabi Muhammad SAW. Buat orang yang imannya tipis, biasa. Betul gak? Rasulnya gak ada apa? Biasa, cuma tangan, air, tangan kasihkan, itu biasa. Kalau buat orang yang imannya tipis, kenapa? Gak punya cinta. Punya cinta gak kira-kira? Kalau menganggap, itu biasa, gak ada rasanya. Kira-kira punya rasa cinta gak itu? Gak punya. Orang yang jatuh cinta itu katanya kalau sepiring berdua, makan puluhan. Pilih mana? Dari sendok atau langsung dari tangan? Dari tangan. Kalau yang langsung dari tangan rasanya enak mana yang dari sendok? Enaknya dari tangan. Itu baru dari tangan orang yang kita cintai. Kalau dari tangan Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, kira-kira enaknya seperti apa? Nah, ini diberi minum dari tangannya Rasulullah SAW, kok rasanya gak ada, biasa saja. Dengar riwayat yang seperti itu, istimewanya apa tuh? Masih tanya istimewanya apa? Yang seperti ini imannya sangat tipis sekali. Sampai di sini jelas? Jelas, ya? Nah, ini tangannya Rasulullah SAW. Nah, saya akan bacakan beberapa riwayat tentang tangan Nabi Muhammad SAW agar kita itu mengerti kalau tangan Rasul ini bagi para sahabat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Contoh sederhana saja satu dulu, ya. Ada enggak di antara Anda dan saya atau di muka bumi ini tangan yang bisa mengeluarkan air? Ada. Air keringat. Wah, yang tunggal kalau itu, ya. Tapi kalau air murni ada enggak? Mineral. Air mineral gitu, ya. Ada enggak? Cuman satu. Hanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam sebuah riwayat, waktu itu Rasulullah dalam rombongan pasukan yang kurang lebih jumlahnya 1.500 orang, ya, kehabisan air. Mau wudu enggak bisa, yang mau mandi wajib tidak bisa, mau masak enggak bisa, mau minum juga tidak bisa. Saat itu Rasulullah SAW memerintahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat yang lain untuk cari air. Ya, untuk cari air. Yang lain menunggu, dua cari, pergi cari. Di tengah jalan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bertemu dengan seorang wanita yang lagi bawa ember, kalau sekarang ya, bawa ember isinya air, tapi gak penuh. Maka tanya sama wanita tadi, wahai ibu, sumber airnya di mana? Kami mau cari air. Dikasih tahu sama ibu tadi, ada di sana, tapi percuma. 3 hari perjalanan baru nyampe sana. Belum nyampe sana, kalian udah mati. Gak ada air. Belum nyampe sana, udah mati. Jadi gak usah lanjutkan perjalanan, udah sia-sia. Ya udah kalau ibu, kalau begitu, tolong kami pinjam airnya. Kami pinjam airnya. Ini aneh nih, orang gak punya air mau pinjam air. Air kalau dipinjam jelas-jelas tidak punya air. Maka saat itulah Sayyidina Ali berkata, ibu ikut saya saja karena kami punya seorang pemimpin yang memimpin kami itu punya kelebihan. Pokoknya ibu ikut kami. Bil makna ya ini cerita. Dibawa menemui Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangan beliau yang mulia ke dalam ember tadi. Ya, disentuhkan ke air. Karena ember kan belum penuh. Nah, dari selajari jemari Nabi Muhammad SAW kemudian mengucur air dan dilihat oleh para sahabat. Keluar. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, silahkan yang mau ambil air buat mandi, buat hewannya, buat simpanan, dan buat wudhu, buat awal, silahkan ambil. 1500 sahabat itu kemudian ngambil bekal, yang mau mandi ngambil buat mandi, yang mau wudhu ngambil buat wudhu, persediaan untuk minum diambil, persediaan untuk minum. Selesai semuanya, ember dikembalikan, wanita itu bersaksi dan berkata, ember ini berisi air, ketika saya berikan airnya gak penuh, ketika dikembalikan penuh. Ya, ketika dikembalikan penuh. Dan dari selajari jemari Nabi Muhammad SAW betul-betul mengucur air. Betul-betul mengucur air. Dari sinilah muncul sebuah syair, bait syair yang berbunyi, wa khairu ma'in ma'un qad nada' min baini asabiyyin nabiyil mustada'. Ya, min air yang terbaik adalah min air yang terbaik adalah air yang mengucur dari selajari jemari Nabi Muhammad SAW. Ini air yang terbaik. Sehingga para ulama mengatakan di alam semesta ini, walaupun di surga, mukmin harus yakin tidak ada air yang lebih mulia dari yang mengucur dari selajari jemari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang di surga, surga. Tubuh Nabi jauh lebih mulia dari surga. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tubuh Nabi ini sama surga mulia mana? Kadang ini gak dibahas kan? Orang muliakan surga. Memang surgamu mulia, tapi itu surga. Kalau enggak ada Nabi Muhammad SAW, surga enggak ada. Surga ini ada karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa masuk surga kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, surganya sama Rasulnya mulia mana? Sedangkan surga itu diciptakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan surga itu pun menjadi luas, ukuran tambah luasnya surga di riwayat dikatakan karena ada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ada orang yang solawat, surga bertambah luas. Setiap kali ada orang yang solawat, surga bertambah luas. Makanya luasnya surga ini terus bertambah dan terus bertambah dan terus bertambah berkat solawatnya umat Islam. Nah, yakin kita Rasul SAW dan surga pasti mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Sampai surga itu diperintahkan gak boleh membuka kan pintu kepada siapapun sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke dalamnya. Sehingga ketika Rasul minta pintu surga dibuka, yang jaga ngomong, siapa kamu? Dijawab, saya Muhammad SAW. Ya, saya gak boleh buka pintu ini sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalamnya. Ya, sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalamnya. Mohon maaf, kecepatan gak saya ngomongnya? Hah? Gak kecepatan? Rodok cepat. Nah, ini bersemangat soalnya ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali ya. Air yang muncul dari selah jari jemari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya, kalau ada orang bilang Rasul manusia biasa, terus dihadapkan pada hadis yang sahih ini disebutkan dalam berbagai riwayat di Imam Bukhari dan lain sebagainya, kira-kira bisa jawab enggak? Manusia biasa ada yang tubuhnya mengeluarkan air. Dan air ini harus diyakini lebih mulia dari zam-zam, lebih mulia dari telaga Kautsar. Kenapa? Produk tubuh Nabi Muhammad SAW. Air zam-zam dari bumi. Telaga kautsar dari surga, ini dari tubuh manusia yang diciptakan dari nur Allah Ta'ala. Makanya ini air yang paling mulia. Nah, saat itulah ada satu hal yang menarik, hikmah dari kisah ini. Setiap kali umat Islam itu melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang memusuhi Islam untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut, melewati kampung atau daerah di mana ibu tadi tinggal ya, yang minjemi air tinggal. Setiap kali melewati situ tidak pernah ganggu. Cuma dilewati gitu. Dilewati terus. Lama-lama heran ya, ibu ini enggak mungkin ini cuma asal lewat. Pasti ada yang merintah. Kok kenapa enggak berhenti di sini? Kenapa enggak menyerang di sini? Kenapa cuma lewat saja gitu? Maka datang menghadap Nabi, para sahabat dia nanya, kenapa kok seperti itu? Ya, kami diperintahkan Rasulullah SAW tidak boleh menyerang daerah ini karena ibu dulu pernah memberi umat Islam pinjaman air untuk mereka. Paham maksudnya enggak? Hutang kehidupan dibalas dengan kehidupan. Berkat air dari ibu ini, maka umat Islam itu dapat air. Dan hebatnya Nabi Muhammad SAW, beliau ini bisa saja mengucurkan air dengan izin Allah dari celah dari jemarinya. Tapi Rasul nyuruh sahabat cari air. Cari air. Artinya syariat harus ditegakkan. Ketika syariat ditegakkan, hakikat pun bermunculan. Paham? Syariatnya cari air. Air ada, telapak tangan Rasul diletakkan, hakikat keluar. Ini air yang muncul dari celah dari jemari, ya itulah hakikat itu. Itu permisalan hakikat. Dan yang menarik, setelah air itu dikembalikan, maka Rasul SAW berkata kepada para sahabat, sambil Rasul menggelar selendang beliau, siapa yang punya sesuatu, letakkan di selendang ini. Maka sahabat yang punya apa namanya harta ya, punya ini ditaruh di situ, punya korma ditaruh di situ, ya masing-masing ngasih sesuatu di selendang tersebut. Kemudian Rasul berkata, wahai ibu, ini hadiah dari kami. Kenapa? Disuruh ganti, telah minjemi airnya, walaupun gak kelong sedikit pun. Coba lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini orang kafir loh ya, non muslim. Ini bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Punya jasa, jasanya diingat atau dilupakan? Diingat. Nah, kalau kita kira-kira bisa gak seperti itu? Kalau umat Islam kira-kira akhlaknya seperti ini, yang masuk Islam banyak atau sedikit? Hasilnya ya ibu ini akhirnya masuk Islam, dan satu kampung diajak masuk Islam. Ya, satu kampung diajak masuk Islam. Ini salah satu contoh keistimewaan dari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin waktu itu kedatangan tamu Syekh Jibril, murid daripada Syekh Hisham Al-Qabbani. Saya nanya gitu. Kalau sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam enak ya, bisa minum, bisa mandi dari air tersebut. Nah, kalau kita sudah nggak bisa, kita juga tidak bisa. Terus gimana ini? Beliau menjawab, kalau sahabat bisa, kita bisa. Bagaimana bisanya? Sahabat di alam hidup beliau, kita insya Allah bisa lewat mimpi. Ya, nggak mustahil gitu ya. Dapat mimpi karena pengen dikasih sama Rasulullah SAW itu tidak mustahil. Tugas kita minta saja pengen gitu. Masalahnya pengen aja enggak. Pengen saja tidak. Nah, ini contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu melihat kebesaran jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam kitab Majma'ul Zawaid juz 7 halaman 33, Wa'il bin Hujur berkata, kapanpun aku menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kapanpun tubuhku menyentuh tubuh beliau, aku mencium bau wangi misik di tanganku selama 3 hari. Kapanpun aku mencium atau menjabat tangan Rasulullah sallallahu atau tubuhku mencium tubuhnya Rasulullah sallallahu, bau misik. Jadi misik itu bukan misik-misik yang dijual di pasar ini ya, ini misik kasihan gitu. Misik kasihan, misik yang asli itu dari apa namanya? Kijang nih, dari kijang, aromanya harum luar biasa. Ini ada mesek mumet juga ada. Ini mesek yang dijual di pinggir jalan. Bapak tuh ya, judulnya mesek, tapi kalau dipakai yang make buat mumet orang lain. Beda. Makanya kadang orang mengatakan, wah tubuh Rasul baunya seperti misik, cari minyak misik kemudian dicium, oh kayak gini tubuh Rasul, ngawur. Bukan seperti itu. Misik adalah parfum yang paling wangi di muka bumi. Anda pernah, itu juga belum misik beneran, 2,5 juta itu murah sekali. Ya murah sekali. Garu aja 1 kilo 40 juta yang bagus. 1 cc. 1 cc 2,5 juta. Ya. Jadi kalau Anda pernah cium parfum-parfum yang dari Italia, wangi enggak itu? Wangi ya? Enak kan? Ada apa? Christian Dior apa namanya? Macam-macam apa lagi? Udah nama parfum yang paling wangi. Itu Kanjeng Nabi jauh lebih harum lagi. Kira-kira sahabat yang cium tangan Rasul pengen melepas enggak ya? Enak. Enak kan wangi, pengen. Orang kalau cium tangan harum kan pengen nyium terus ya. Enggak mau dilepaskan. Kalau tangan kita dicium pertama wangi, kedua ya udah begitu. Ini harumnya tidak hilang 3 hari. Harumnya tidak hilang 3 hari. Dan ini terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini terjadi. Maksudnya apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi bertemu aku, benar-benar bertemu aku karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Sehingga orang-orang yang mimpi bertemu Rasulullah SAW sampai hari ini, kalau mereka itu mencium tangan Rasul atau mencium tubuh Rasulullah SAW, hidungnya akan terus beraroma wangi selama 3 hari. Ya, dan terkadang itu yang di sekitarnya bisa mencium aroma wanginya. Seperti kita lihat waktu kita belajar Imam Nawawi itu ya. Imam Nawawi itu pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW sehingga kamarnya itu semua apa namanya bercahaya dan aromanya harum sampai satu rumah tanya ini aroma apa gitu. Ya ini aroma apa. Jadi tubuh Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia itu ya tetap harum. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau waktu itu di luar kota Madinah, segera menuju kota Madinah, kemudian beliau menghampiri jenazah Nabi Muhammad SAW, jasad beliau yang mulia dihampiri, dibuka tirai yang menutup wajah beliau dibuka, kemudian dicium keningnya sambil berkata, "Tibba hayyan wa mayyitan." Wahai Rasulullah SAW, sewaktu hidup engkau harum, setelah meninggal dunia engkau juga harum. Nah, tapi kalau jasad kita berapa hari? Semakin lama semakin busuk. Rasulullah SAW harum terus lamanya. Nah ini harus kita yakini. Dan itu benar, bukan dipaksa-paksakan, diyakin-yakinkan, bukan, memang benar seperti itu. Tapi pelajaran seperti ini sekarang enggak diajarkan. Enggak diajarkan di sekolah, enggak diajarkan ke anak kita, sehingga kita kenal Rasul itu cuman sunahnya. Kenal Rasul itu cuman ajarannya, pribadinya, beliau yang enggak dikenal. Ngapunten, Superman kenal. Wah, Superman, wah kebal, bisa terbang ya, kalau nyebul wah langsung jadi dingin. Tahu keistimewaan-keistimewaan Superman, paham? Keistimewaan Spiderman, paham? Keistimewaan Rasulullah SAW, tidak ngerti anak kita. Kenapa? Tidak diajarkan. Kenapa tidak diajarkan? Bapaknya juga belum tahu. Ya, kenapa bapaknya belum tahu? Karena kadang orang itu tidak berani cerita. Kenapa tidak berani cerita? Takut nanti dibilang berlebih-lebihan. Ya, takut dibilang berlebih-lebihan. Kan disuarakan seperti itu. Yang penting itu sunnahnya. Yang penting sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sunnah itu bagian dari perbuatan beliau. Sedangkan Rasul itu zatnya. Rasul itu zatnya. Maka zat ini lebih mulia. Maka jangan dianggap biasa-biasa saja. Sampai di sini bisa dipahami? 3 hari. Tidak hilang aromanya, tetap wangi. Samakah dengan manusia yang lain? Sama enggak? Jangan berbeda. Alhamdulillah. Ini udah jam 9.40. Iya, 9.40. Malam hari ini saya mau bicara banyak, tapi jangan lupa tanya jawabnya nanti khususan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bahas yang lain. Jadi kalau soal yang lain langsung saya pending. Pokoknya bulan ini sampai nanti akhir Rabiul Akhir urusannya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita ngelontok gitu, ngerti tentang Rasulullah SAW. Dan saya akan buat jam tambahan tentang Rasulullah SAW. Nanti jadwalnya menyusul, yang mau ikut boleh, tapi sifatnya nyantai, duduk-duduk saja. Mau ikut? Nanti dibilang jam 4 subuh nggak mau. Nah, iya, jam menyusul kan, jam dan waktu menyusul. Naam. Ya, itu yang kedua. Yang pertama dari sela jari jemari beliau, salam, mengucur air. Yang kedua, yang berjabat tangan itu aroma harumnya sampai 3 hari. Kemudian dikatakan oleh sahabat Umairah binti Sahal, ya, beliau mengatakan bahwasannya suatu hari ayahnya mengajak beliau, ketika itu beliau masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak, sahabat Umairah binti Sahal ini diajak ayahnya pergi menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sahabat itu kalau ngajak anaknya untuk apa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Anak diajak ngadap Nabi buat apa? Minta diberkati. Tolong doakan anak saya, Rasulullah pegang kepalanya, berkati anak saya. Ya, tolong doakan anak saya, pegang kepalanya, berkati anak saya. Nah, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW dan dipegang kepalanya, ya, dipegang. Kata Umairah, Rasulullah SAW meletakkan tangannya di kepalaku. Ya, aku bersumpah, aku merasakan sejuknya tangan beliau SAW itu sampai ke hatiku, sampai ke dada. Ada tangan yang kalau ditaruh di kepala ademnya sampai di hati. Ditaruh ya cuma di kepala. Ini sejuk, terasa sejuk, bukan sejuk dalam arti kiasan, bukan ya. Hakikatan betul-betul terasa sejuk, adem betul sampai ke hati. Kemudian juga dikatakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, suatu hari aku sholat duhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jabir bin Samurah. Beliau sholat duhur bersama Rasulullah SAW. Beliau lalu pergi, aku pun ikut bersama beliau. Beliau didatangi oleh beberapa anak kecil. Kemudian beliau mengusap pipi anak-anak itu satu persatu. Ya, sholat duhur bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasul didatangi anak-anak kecil. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau usap pipinya satu-satu. Sekarang imam masjid sempat gitu enggak? Ulama sempat ketemu anak kecil, usap pipinya. Gitu sempat deh. Ya, ada yang sempat, banyak yang enggak sempat. Ini kan akhlak ya. Jadi timbul rasa cinta tuh anak-anak kepada ulamanya, itu ada rasa cinta. Itu bekas di dalam hati. Dan apa hasilnya setelah pipi mereka itu diusap oleh Rasul SAW? Adapun aku, ketika beliau mengusap pipiku, ini katanya ini kan termasuk salah satu yang diusap, aku merasakan kesejukan tangan beliau dan mencium kewangian seakan tangan beliau baru dikeluarkan dari tas penjual minyak wangi. Sejuknya tangan itu terasa betul dan aromanya wangi seperti baru dimasukkan ke tas menjual minyak wangi yang penuh parfum. Jadi harumnya luar biasa diusap itu. Jadi tangan Rasul itu wangi. Beda dengan tangan kita. 24 jam kondisinya apapun, tangan Nabi Muhammad SAW itu harum. Ya, kira-kira kalau kita mau begitu butuh stok parfum seberapa banyak? Sebentar semprot, ya kan? Sebentar semprot. Butuh stok parfum berapa banyak ini? Tak terkira stok parfum yang kita butuhkan. Naam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ada beberapa riwayat tentang bagaimana Allah menyembuhkan penyakit lewat sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Lewat sentuhan tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi jangan dipraktekkan ya. Ini tangan Nabi bukan tangan kita. Nanti kita mau praktekkan, tangan saya juga luar biasa ya. Nanti dulu, ini tangannya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Ya, Qatadah bin Nu'man. Terpanah matanya pada perang Uhud. Panjenengan sakit bayangkan betul. Mata kena panah. Kelilipan sakit gak? Sakit. Kena tusuk gigi sakit gak? Kalau kena panah? Kira-kira sakitnya seperti apa itu? Bu, bisa bayangkan gak bu? Mata kena panah bu. Ibu-ibu pernah lihat panah belum? Sudah kan, kalau wayang itu kan suka mesti bawa panah gitu kan ya. Nah, tapi ini panahnya panah Arab, sama panah Jawa agak beda bu. Itu apa namanya, karena tangannya itu besar-besar, tubuhnya besar, maka busur ini apa, anak panahnya juga panjang. Nah itu mereka dengan kekuatan tangan yang luar biasa, kemudian meluncur anak panah, kena mata. Itu rasanya seperti apa? Bayangkan dulu, biar kita bisa menghayati cerita ini ya. Selanjutnya, bola matanya keluar, bergantungan di pipi. Biar tahu para sahabat itu perjuangannya seperti apa. Ujur dianggap, wah gampang gitu ya. Bola mata keluar, bergantungan di pipi. Ini bukan dongeng loh nih ya. Bukan dongeng, ini kisah, kisah nyata. Maka para sahabat mengambil sikap nih bingung, enaknya diapakan nih matanya ini. Kalau tanya sama dokter, kira-kira sarannya bagaimana? Hah? Copot gitu kan ya? Copot gitu ya. Ini bola matanya keluar. Ya. Ada kakaknya teman saya yang matanya juga pernah hampir lepas gitu ya. Dioperasi gitu. Bisa, tapi ya tidak bisa sempurna. Tidak bisa, Zat. Sempurna. Nah ini kalau ini betul-betul keluar, copot, udah gantung di pipi. Ya, tembak kemana ya. Maka sahabat akhirnya lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, bawa sini Qatadah. Yang sakit tadi bawa sini. Hasilnya apa? Dengan tangannya Rasulullah kemudian megang bola mata tadi, dimasukkan lagi ke dalam matanya. Ke dalam lubang mata. Tadi bilangnya ditempelkan. Cuman yang nempelkan tangannya Kanjeng Nabi. Kalau tangan kita nempelkan ucul ya man. Lain, ini tangannya Rasulullah SAW. Ini ada Pak Dokter coba. Bola mata itu dipegang sembarangan tidak boleh itu. Harus steril, harus ini ya. Wah, operasi aja itu butuh. Gini, setelah operasi tidak boleh sujud, tidak boleh gerak. Benar kan Pak Dokter ya? Aturannya Pak, banyak. Ini langsung dipegang, plek, selesai. Ya, masukkan, selesai. Hasilnya apa? Ya, Rasul letakkan ini, kemudian diludahin sedikit. Ludahnya Kanjeng Nabi. Udah panjenengan siapa yang mau. Nah ini ludahnya Rasulullah SAW. Ludahin sedikit. Ya, tangan, ludah yang mulia ke dalam mata. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah, baguskan matanya, indahkan matanya. Maka bola mata yang tadi kan satu yang kena panah itu jadi bola mata yang terbaik di antara keduanya dan terang sekali. Kalau yang satu sakit, yang satu enggak sakit. Yang satu ini yang dimasukkan lagi oleh Rasulullah SAW tidak pernah sakit seumur hidup. Ya tidak pernah sakit seumur hidup. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini salah satu contoh bagaimana Rasul menyembuhkan orang yang sakit dengan tangannya. Kira-kira sama enggak tangan Rasul dengan tangan manusia yang lain? Enggak. Lepan jenengan udah sering dengar cerita yang begini belum? Ya ulama kok delik kayak gini ngopo? Nah ya. Kenapa kok seakan-akan kisah-kisah seperti ini disembunyikan? Kenapa enggak diceramahkan di mimbar? Ya, kenapa? Kenapa enggak disampaikan kepada umat Islam? Apa yang ditakutkan? Takut umat Islam nanti apapun dewa-dewakan Rasulullah. Siap? Gak mungkin gitu loh. Gak mungkin umat Islam itu ngangkat Rasul jadi Tuhan. Itu sudah pasti tidak mungkin. Kenapa? Umatku udah dilindungi dari yang seperti itu. Kita tahu Rasulullah SAW sehebat apapun tetap manusia. Cuman manusia yang paling hebat. Beda dengan yang lain. Menganggap Rasulullah itu manusia yang hebat. Tapi cuman diambil akhlaknya, perilakunya, ajarannya, sosoknya tidak diambil, tubuhnya tidak dimuliakan. Nah ini bertentangan dengan akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Nah, kemudian satu cerita lagi. Wah ini jamnya sudah semakin mepet ya. 9:48. Satu cerita ini agak menyedihkan. Dulu sudah pernah saya sampaikan di beberapa ceramah. Riwayatnya memang lemah, gak kuat, tapi disebutkan dalam beberapa kitab. Ya, disebutkan dalam beberapa kitab. Dan ini kisah benar gitu, bukan kisah yang gak benar. Percaya boleh, gak percaya bangetan. Superman wae percaya. Masa cerita Nabi tidak percaya. Superman saja ditonton, masa cerita Nabi diabaikan. Ini cerita yang benar-benar terjadi. Monggo diunjuk. Saya itu pengen minum, tapi saya lihat semua sudah selesai minumnya. Boleh minum dulu. Jangan dirasani bu, gelasnya beto dewe. Alhamdulillah. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan minumnya susu, betul. Saya cuma dikasih teh. Panitia cuma ngasih saya teh. Lah ya, pilih kasih kan. Lainnya kasih susu, justru ustadznya dikasih teh. Padahal ustadznya juga pengen susu. Gimana ini enaknya? Hah? Wah, ini ngumpul SMS nih, pengumuman terang-terangan. Ada hadirin dimuliakan Allah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau berjalan menuju rumah putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Kita tahu Rasul itu sangat cinta pada putrinya. Kalau putrinya datang, Rasul lihat putrinya datang, Rasul lagi duduk SAW, beliau bangun dari tempat duduknya, berjalan menghampiri putrinya, dipegang keningnya, dicium keningnya, dipegang dicium. Marhaban, selamat datang putriku, dicium keningnya, kemudian digandeng, didudukkan di tempat di mana Rasulullah SAW duduk. Bapak model begini masih banyak enggak ya? Masih. Insya Allah masih ya. Sing, apa ciumnya di keningnya dicium. Kemudian sebaliknya, kalau Rasulullah SAW itu berkunjung ke rumahnya Fatimah Az-Zahra, dengar suara Rasul, Fatimah Az-Zahra langsung bangun, menuju pintu, dibuka, kemudian dicium kening ayahnya, kemudian digandeng, didudukkan di tempat yang paling mulia. Anak model begini masih banyak enggak ya? Belas. Belas ya bu ya? Belas. Nah, Rasul kalau udah main ke rumahnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, di situ Rasul pasti tanya, mana Hasan, mana Husain? Cucu yang paling beliau cintai ya. Mana Hasan, mana Husain? Rasul itu kalau udah main sama cucunya, Masya Allah, kakek seperti Rasulullah gak ada. Bayangkan nih, jabatan bukan presiden, ini presiden dunia akhirat. Bukan cuma presiden dunia, presiden dunia akhirat. Presiden jagat raya, itu Nabi Muhammad SAW. Ngomong sama cucunya, beliau merangkak, cucunya dipanggil Hasan Husain naik ke punggung saya. Saya ini tunggangan yang terbaik yang kalian tunggangi dan sebaik-baik penunggang tunggangan adalah kalian. Kemudian cucunya naik, Rasul muter lagaknya seperti kuda gitu ya, seperti itu. Panjangan gitu sama cucu enggak? Yang udah punya cucu. Ini seperti itu. Ketemu di jalan, ketemu cucunya lagi main di jalan, sahabat berjalan gitu ya. Rasul berkata pada para sahabat, silakan kalian jalan duluan. Silakan kalian jalan duluan. Rasul kejar cucunya, lari sambil membentangkan dua tangan beliau yang mulia, kemudian berusaha menangkap Sayyidina Hasan dan tidak dikenakan, sengaja luput gitu ya, biar cucunya senang. Luput, oh enggak kena, cucunya lari ke sana, ngejar Husain, oh enggak kena, cucunya lari ke sana. Ini di pinggir jalan. Nah, ini di pinggir jalan. Terus begitu, udah puas enggak kena, cucunya kan senang, wah enggak kena, kakek enggak kena. Kalau sekarang begitu ya. Begitu udah puas, maka dua-dua langsung Rasul ditubuk. Nah, sekarang kena. Dicium dengan penuh cinta. Rasul berkata, ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah orang yang mencintai keduanya. Jadi orang yang cinta sama Sayyidina Hasan dan Husain, meskipun sekarang cinta Sayyidina Hasan dan Husain itu amalnya cuma cinta, langsung dapat cintanya Allah karena berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Gak capek kan ini? Cuman amalnya cinta pada Sayyidina Hasan dan Husain langsung naik derajatnya sebagai orang yang dicintai oleh Allah, bukan karena amal-amal yang lain, tapi karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari itu main ke rumahnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, ketemu Sayyidina Hasan dan Husain, tanya, kok dilihat tampak lemes gitu ya. Kenapa dengan Hasan dan Husain? Tadinya gak berani ngomong Fatimah Az-Zahra karena gak mau buat ayahnya pikiran ya. Akhirnya ngomong, ayah, cucumu udah 3 hari tidak makan. Kurang lebih itu gitu ya. satu hari atau tiga hari enggak makan. Mohon maaf, seingat saya satu hari ya, cucumu sudah satu hari ini tidak makan dari kemarin. Maka untuk menyenangkan hati putrinya dan menenteramkan hati putrinya, Rasul berkata, ayahmu sudah tiga hari juga enggak makan. Ayahmu juga sudah tiga hari tidak makan. Kemudian Rasul keluar dari rumah Fatimatuz Zahra menuju luar kota Madinah, pinggiran kota Madinah. Ngapain Rasulullah SAW ke sana? Cari orang yang enggak kenal beliau. Untuk apa? Kerja. Di situ di luar kota Madinah, kebetulan ada seorang orang dusun yang lagi nimba air. Rasul nanya, bisa saya kerja nimba air di sini? Bisa. Sekali timba 3 korma. Sekali timba 3 korma. Dan panjenengan harus ngerti, embernya itu bukan ember. Embernya apa? Unta utuh itu kulitnya sebesar unta itu jadi embernya. Itu kalau di Arab begitu dulu ya. Jadi cucuk sekali nimba kolah kebak turah. Maka Rasul yang udah 3 hari enggak makan nimba begitu demi cucunya. Nimba ini nawa itu cari nafkah untuk cucu. Begitu sekali berhasil 3 dimakan dulu ya Rasulullah SAW untuk nambah kekuatan. Setelah itu beliau nimba lagi. Sampai berapa kali? Kali yang terakhir timbanya putus. Talinya putus. Maka yang punya timba tadi marah. Kemudian orang tersebut menampar pipi Nabi Muhammad SAW dengan keras. Ya, tampar keras. Kerja enggak putus. Tampar gitu. Rasul enggak marah. Beliau kemudian menjulurkan tangannya ke dalam sumur tadi ya. Timba yang di bawah itu naik sendiri. Ya naik kan? Sendiri. Kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Upahnya diambil. Mengucapkan terima kasih. Rasul pulang. SAW. Nah ini yang nampar tadi mesti ketenggengan gitu. Gini kan bingung ya. Gak sempat ngomong. Bingung aja dia itu. Bingung. Rasulullah pulang sampai di rumah. Ke rumahnya Fatimatuz Zahra. Ketemu Hasan dan Husain didulang nih cucunya. Silahkan makan ya. Yang kenyang gitu. Yang kenyang. Fatimatuz Zahra semua dikasih. Nah saat itu yang habis menampar Rasulullah SAW tadi ini kan bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim. Tapi orang yang mudeng ini tadi bukan manusia biasa ini. Ini bukan manusia biasa. Siapa ini? Mikir terus ini siapa nih? Jangan-jangan. Ini Nabi yang di Mekah, di Madinah ini. Ini jangan-jangan Nabi Muhammad SAW. Saya manusia paling celaka nih. Tangan saya menampar wajah manusia yang paling mulia. Oh, saya manusia yang paling celaka. Maka ambil pedang, tangannya dipotong. Dia potong tangannya sendiri sebagai bentuk penyesalan. Darah pun mengucur. Nadi dipotong aja mati. Ini tangan dipotong. Kira-kira bagaimana? Tergeletak lemas. Nah, lewat musafir, kok ada orang tangannya putus, ya, dengan pedang di tangan kiri. Artinya motong sendiri dalam keadaan yang lemah ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dijawab, diceritakan. Ayo ikut saya. Manusia yang kamu sebutkan tadi kalau benar dia, itu manusia yang luar biasa dan mulia. Ikut saya. Diajak ke kota Madinah, dicari di mana Rasulullah berada. Ternyata dikabarkan Rasul ada di rumah Fatimatuz Zahra. Maka diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Musafir tadi muslim ya. Di bawah dibukakan pintu rumah. Kemudian benar ternyata itu Rasulullah SAW. Maka orang tersebut berkata, musafirnya ya, ya Rasulullah, orang ini mutuskan tangan sendiri karena dia menyesal udah menampar wajahmu yang mulia dengan tangannya. Maka Rasul tanya, tangannya dibawa gak tadi? Dibawa. Bawa sini tangannya. Maka tangannya itu direngkatkan kembali sambil Rasul minta kain ditutup dengan kain. Seperti kalau orang operasi kan ditutup ya. Ditutup dengan kain, kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanan yang mulia di atas kain tersebut dan digerakkan dia. Dari kanan ke kiri dia digerakkan. Setelah itu dibuka. Utuh seperti semua. Oh, langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katanya manusia biasa. Kira-kira orang yang ngomong begitu tuh mikir enggak itu? Ya, mikir enggak? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala udah mengutus manusia sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, ciptaan yang seperti ini, kemudian manusianya itu ngomong, manusia biasa. Oh, enggak perlu dimulia-muliakan. Oh, enggak perlu dielu-elukan. Enggak perlu. Kira-kira Allahnya marah enggak ya? Paham enggak? Kira-kira Allahnya marah enggak? Nah, kalau kemudian Allah ciptakan manusia yang begitu hebat, makhluk yang begitu indah, kemudian manusianya berkata, subhanallah, luar biasa ciptaan Allah yang satu ini. Masya Allah, gak ada duanya ciptaan Allah ini. Dipuji-puji terus. Allah senang gak? Senang. Allah pasti senang. Kenapa? Karyanya dihargai. Karyanya dimuliakan. Allah pasti akan senang. Karena itu sungguh aneh kalau ada orang berpikir, Rasul jangan dimulia-muliakan, nanti nyaingi Allah. Ini nyawur nih. Dan nanti nyaingi Allah. Ya, orang yang begitu yang mengatakan. Tapi kalau umat Islam tidak berkata seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah udah jam 10. Biar tanya jawabnya apa namanya, cukup puas. Dan pulangnya enggak kemalaman ya. Nanti 10:30 kita berakhir. Sehingga sampai rumah jam 11. Yang rumahnya dekat-dekat, yang rumahnya Ngawi ini, karena ada ibu dari Ngawi ini. Dari Ngawi benar ya. Ada yang dari Ngawi, ada yang macam-macam. Ada yang dari Mahendra, dari mana? Wonogiri yang mana? Bukan Wonogiri, mesti ke sana. Hah? Sidoharjo Wonogiri ya. Ada yang dari Jogja, ya. Dari mana lagi coba? Ada yang dari Patani tapi kuliah di UMS. Ya, ada dari Patani tapi kuliah di UMS. Nah. Ada yang dari Pacitan ya. Hah? Dan dari pakai swetan ya, pakai swetan jauh-jauh. Banyak teman kita ini dari jauh-jauh. Kalau selesainya itu jam 11 kurang, nanti kasihan yang rumahnya jauh. Ada yang dari Kalioso, Pak Wilianto ini bersama apa namanya keluarganya dan teman-temannya dari Kalioso. Ada sebelum Kalioso juga ada. Pak Wilianto daerahnya apa tuh? Daerah rumah panjenengan. Jatikuung, ya sebelumnya kali waktu terjadi Jatikuung, macam-macam, banyak yang dari jauh. Yang di luar dari mana? Boyolali, oh iya belum disebut, mohon maaf, protes. Ya, Boyolali, iya. Besok malam insya Allah saya mau ceramah di Cepogo. Ya. Kalau ada yang warga Boyolali ya, silahkan datang di sana. Di Cepogonya di mana? Saya juga nggak ngerti. Karena saya itu kalau diundang nggak ngerti tempatnya di mana, jalan berapa, jalan apa, nomor berapa, siapa panitianya, wallahu a'lam. Pokoknya nanti jam sekian ketemu di mana, tergantung panitia yang hubungi enggak. Kalau enggak dihubungi ya paling saya muter-muter mumet gitu aja. Enggak tahu di mana enggak ngerti. Nah, dari Al-Hidayah FM, nomor untuk SMS nomor berapa? Tolong disebutkan dulu sebelum saya buka pertanyaan yang di sini. Baik. Untuk para pendengar yang ingin bertanya via line SMS online di 083-865-430-777. Sekali lagi, yang sahabat ingin bergabung via SMS online di 083-865-430-777. Sekali lagi, Pak. Dan sekali lagi untuk sahabat-sahabat para pendengar, untuk via SMS yang ingin bergabung untuk interaktif di 083-865-430-777. Ya, terima kasih. Sebelum pertanyaan dari SMS, dari ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak, Bu? Ada, silakan, Bu. Ada tip gua ya. Iya, silahkan. Dua ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai enggak, Bib? Nyampe, dengar. Itu kabelnya katanya agak enggak beres ya. Silahkan, Bu. Mohon dijelaskan ke kami, Bib, tentang apa yang diajarkan Rasul. Afwan, jadi gini, mohon dijelaskan ke kami apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ke istri-istri beliau ya, dalam mendidik anak. Jadi kalau kita kan polanya Indonesia Raya ini, cara mendidik anak kita kan ala orang Indonesia. Jadi barangkali kita bisa berkaca dari apa yang dilakukan oleh Rasul, bagaimana beliau mengajarkan istrinya untuk mendidik anak yang baik gitu. Nyun-nyun di paringi perso ya bib, matur nuwun, assalamualaikum. Dari Bu Ika bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema ya Pip ini. Enggak apa itu musala dipasang kalender yang bernyala boleh enggak? Contohnya kalendernya Habib Syah itu. Saya pasang di musala kok enggak boleh. Yang satu itu kalau itu apa, orang Nasrani memberi makanan sama orang Muslim itu dimakan halal apa enggak? Terima kasih Pip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan di luar tema saja dulu. Singkat saja, bahwasanya gambar yang bernyawa itu dulu sudah pernah saya jelaskan ya. Kalau foto itu tidak termasuk, karena foto itu bukan gambar dalam definisi syariat. Ya, gambar itu dengan tangan dilukis itu namanya gambar. Kalau foto itu akan bias cahaya yang direkam oleh media tertentu. Nah seperti tanggalan ada fotonya Habib Syekh, atau ada fotonya Ki Haji Abdul Karim Ahmad, atau ada fotonya Ustadz siapapun ya. Selama itu fotonya ulama bagus, jangan fotonya artis yang gak genah pakaiannya lah, itu ditaruh di masjid haram. Ya gak genah pakaiannya kan, aurat terbuka ditaruh di masjid, kira-kira yang sholat jadi sholat gak? Ya sholat tetap, tapi sholatnya ya sholat ya kan. Tapi kalau misalnya di masjid ada kalender, ya gambarnya misalnya ulama, kan begitu lihat ulamanya ingat kepada siapa? Insya Allah ingat kepada Allah, itu akan menambah khusyuknya sholat. Yang seperti itu tidak jadi masalah. Biasanya yang permasalahkan itu karena ada unsur dendam pribadi atau iri atau dengki, ya giliran kalender nggak boleh dipasang gitu ya. Ini kalender gambar bernyawa nih foto, tapi bendino nonton TV lah. Kuwi lah medeni. TV itu kira-kira gambar bukan tuh? Gambar yang bergerak kan ya. Justru itu gerak betulan tuh gambarnya itu. Nah, itu sebagaimana yang seperti itu. Kemudian dia pakai handphone kirim ini apa itu? Gambar ya, MMS itu. Ya sama aja juga di handphonenya penuh dengan gambar. Coba lihat di rumahnya itu, ada enggak yang enggak ada gambarnya? Ya, tetap ada gambarnya. Jadi jangan terlalu bingung yang seperti itu. Tadi ibu tanya tentang itu sama atau siapa tadi? Menerima makanan dari siapapun selama halal maka hukumnya boleh-boleh saja. Namanya hadiah. Dikasih hadiah siapapun boleh enggak? Boleh selama itu halal ya, makanan yang halal. Wih, keluar lagi suara di sini. Saya ngecek streaming videonya ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, singkatnya begitu. Kemudian untuk Bu Ika, bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik anak? Ini kalau dijawab satu tema pengajian sendiri ini. Ringkasnya gini aja. Kita lihat dari tadi yang saya ceritakan ya. Dari tadi yang saya ceritakan, Rasulullah SAW itu lebih memberikan contoh tentang pendidikan anak dengan beliau memperlakukan anak-anaknya. Satu, beliau tidak pernah meletakkan anaknya, walaupun anaknya itu sangat istimewa, tapi tidak memberikan hak istimewa kepada umatnya. Contoh, tetap ngomong kepada umatnya, Andai kata Fatimah ini mencuri, dan tidak mungkin Fatimah seperti itu ya hasya wakallah, maka akan aku potong tangannya. Nah ini kan buat anak, untuk seorang tokoh didik anak ya seperti ini. Ya, seorang tokoh didik anak seperti ini. Jadi ditunjukkan ketegasannya di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang tokoh. Tapi kalau dalam keseharian, terlepas dari ketokohannya, Fatimah Zahra sebagai anak ya, putri beliau, maka Rasulullah SAW memperlakukannya dengan sentuhan cinta yang luar biasa. Sentuhan cinta yang luar biasa. Contoh tadi yang saya ceritakan, beliau lagi duduk. Biasanya ayah itu, anaknya datang, ayahnya dalam kondisi duduk, ya biasa saja, tetap duduk. Ini betul atau salah saya ngomong gini? Biasanya orang tua kalau anak datang dalam kondisi duduk, tetap duduk. Nanti anak menghampiri, ya cium tangan, wajar kan seperti itu ya. Cium tangan wajar. Tapi Rasul gak seperti itu. Beliau mencontohkan untuk menghormati anaknya. Ya menghormati anaknya. Beliau bangun. Bangun ini kan bentuk penghormatan. Nah kadang buat kita yang begitu tabu gak itu? Bapak kok ngadeg gua anak? Kan jadi apa namanya? Seperti tabu ya. Tapi Rasul enggak. Beliau bangun. Kemudian menghampiri anaknya. Menyambutnya dengan cinta. Nah kalau anak datang disambut dengan cinta. Kira-kira seneng gak? Senang ya? Misal nih anak yang kos. Di sini banyak enggak kos nih? Hah? Yang kos pulang ke rumah begitu kelihatan ibu bapaknya ngomong, "Anakku sayang," diparang dirangkul, diambungi. Anaknya seperti dapat apa itu? Hah? Siapa yang kos di sini? Jangankan yang kos, yang enggak kos saja kalau misalnya rumahnya jauh datang disambut seperti itu kira-kira bagaimana? Dan perlu kita ketahui Fatimah Zahra itu tinggalnya satu kota dengan Rasul di Madinah. Sama-sama di Madinah. Tapi Rasul nyambutnya seperti itu. Sementara sekarang banyak orang tua yang nyambut putra-putrinya dengan cacian dan makian. Dungaren moro. Cikilin toh. Oh masih ingat. Ya bukan anak itu disambut tapi oh masih ingat. Kemudian coba lihat Rasul SAW meskipun Fatimah Zahra udah hidup berumah tangga, tanggung jawab suami, Rasul tidak pernah kemudian mengabaikan putrinya. Oh, ini udah milik suaminya. Ya sudah tanggung jawab selesai. Siapa bilang begitu? Rasul enggak begitu. Terbukti ketika Fatimah Zahra itu berkunjung ke rumah Rasul SAW, Rasul tidak ada di rumah. Rasul tidak ada di rumah. Kemudian Fatimah Zahra pulang dan itu di malam hari. Maka sekabalinya Rasul sampai di rumah diberitahu oleh istri beliau yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya tadi Fatimah kesini, Rasul tidak nunda sampai besok. Rasul tidak nunda sampai besok. Fatimah kesini, iya, tidak sampai duduk, tidak apa, langsung pergi ke rumah putrinya. Dan beliau hampiri rumah putrinya masuk. Kemudian dilihat putrinya dan suaminya lagi tiduran di tempat tidur, nyantai ya di tempat tidur, sedang berselimut. Maka Rasul ketika datang, Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib akan bangun dari tempat tidurnya, mau turun mau nyambut Rasul. Rasul bersabda, maka nikumah okamakul salam, tetaplah di tempat kalian. Rasul yang naik ke atas kasur, kemudian duduk di antara mereka berdua, sampai Ali bin Abi Thalib berkata, saya rasakan dinginnya kaki Rasul sampai ke dada saya. Karena itu malam yang sangat dingin. Ya, saya rasakan dinginnya kaki Rasul sampai ke dada saya. Terus nanya, tadi nyari saya ada perlu apa? Bapak model begini masih hati apa enggak? Wes, nabi kita tanggung jawab bojone. Ini kan orang tua, image-nya kan seperti itu ya, seperti itu. Ini sungguhnya salah, enggak seperti itu. Justru orang tua itu tetap bertanggung jawab. Memang tanggung jawab suaminya, artinya suaminya ini yang punya apa namanya kendali lebih dibandingkan ayahnya sendiri untuk seorang wanita yang udah menikah. Tapi orang tua tetap bertanggung jawab ngurusi anaknya. Mosok enggak sayang toh ya? Mosok enggak sayang. Jadi Bu Ika mohon maaf, ini kalau saya jelaskan nanti waktunya sampai subuh belum selesai. Kita akan buat kajian khusus nanti ya, Bu ya. Tentang yang itu insyaallah. Dari Bapak ada yang mau nanya? yang depan dulu, silakan. Ada yang dekat di situ? Ya, itu mungkin kabelnya enggak beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ini dengan Toto dari Tawangsari. Tawangsari Sukarjo, Mas Toto, silakan Mas Toto. Ini mau tanya Habib itu apakah ada amalan-amalan tertentu agar kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Dan yang kedua, ini mau menanyakan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu menikahi istrinya yang lain itu meminta persetujuan dengan yang lain. Demikian pertanyaan. Ya, terima kasih. Ibu. Ya. Bu Ibu. Saya boleh jawab atau enggak boleh jawab? Tapi janji enggak dikeroyok ya. Janji ya. Ya. Saya jawab yang kedua dulu yang lebih menarik ya. Maksudnya biar melek semua baru diterangkan yang pertama. Karena yang pertama kan paling penting ya. Paling penting yang pertama. Cuman yang kedua ini lebih menarik perhatian banyak orang. Biar melek dulu. Baru nanti dikasih jawaban yang pertama. Sejak kapan? Mau nikah tuh minta izin dalam Islam tuh sejak kapan? Sejak kita tinggal di apa namanya sebuah aturan yang ada di masyarakat ini, masyarakat kita ini mau nikah lagi harus minta izin istri. Bahkan kalau menurut syariat orang mau nikah lagi minta izin istri itu orang yang tidak punya sopan santun sama sekali. Loh ini bicara syariat tuh Bu ya. Masa ibu udah buatkan teh, buatkan makan, terus ngomong, aku tak rabi meneh, ya kurang ajar ini. Ini menurut syariat kurang ajar, oh, betul ini kata para ulama. Maka jangan sakiti hati istrimu, mendengar aja ngomong. Ini aturan yang benar, ini aturan yang benar. Kalau udah konangan, sabarkan hatinya. Ya sabarkan ya, hatinya. Cuman karena kita ini sudah hidup dengan aturan yang serta kaprah, ya kan? Salah kah? Kaprah. Maka ya sebaiknya diminta, bukan diminta persetujuannya ya, diberita tahu kira-kira. Saya kasih ilmu sedikit, oh. Tapi jangan dipraktekan ya. Kalau saya yang praktek boleh, panjenengan jangan. Ya Bu ya. Lah karena ustadznya harus praktekkan dulu sebelum mengajarkan, betul enggak? Ilmu kan harus diamalkan, kalau gak diamalkan nanti kira-kira bagaimana? Mulai meneng neng guri. Bu, cuma depan ngaji di sini enggak? Bu, saya nerangkan gini cuma depan ngaji di sini enggak Bu? Alhamdulillah, berarti pecinta-pecinta ilmu sejati yang tidak dikuasai hawa nafsu ini ilmu. Ya, terserah seperti kata orang, wah saya dukung yang mau nikah lagi, saya dukung yang mau poligami, saya dukung, yang penting bukan suami saya. Masya Allah, ibu-ibu itu pinter itu, ibu-ibu di belakang itu pinter, ustaz mau Allah saya gak ngelarang, masa saya ngelarang, saya dukung ya, yang penting bukan suami saya. Iya Bu ya. Loh iya. Ya Karim, ini ada pernah di Solo di kecamatan Pasar Kliwon tempo dulu, bukan sekarang, tempo dulu ada seseorang yang datang kepada istrinya dan berkata, Bu ya, saya baru saja nikah lagi. Wah, langsung perang Baratayuda seri ke-30 pang seminggu perdamaian, seminggu dah damai. Akhirnya istrinya bisa menerima. Suaminya kemudian izin pergi ke rumah istri yang kedua. Kemudian suami ini ngomong sama temannya, aku ki gulung rabi. Aku mau ngetes bojoku. Kira-kira iso lerem ra atine. Ternyata iso. Saiki aku mangkat rabi tenan. Cakep gak ini? Cakep, tapi jangan ditiru. Kenapa? Udah saya buka rahasianya. Ya Bu ya. Itu akal-akalannya kaum pria. Ya Bu. Ustaz hati-hatian loh dibuka rahasianya ya. Jadi begitu. Tidak perlu minta izin. Gak ada kalau minta izin. Yang ada itu harus bisa berlaku adil. Harus bisa berlaku adil. Makanya saya punya cita-cita ya. Kapan nanti itu? Orang yang mau nikah lagi itu, negara kita ini memberikan kemudahan secara hukum. Yang mau nikah silakan, yang mau nikah silakan. Gak ditanya nikah kedua, ketiga atau keempat. Enggak. Pokoknya mau nikah ya syaratnya sama. Mau nikah silakan. Kenapa? Yang begitu lebih menguntungkan wanita. Mungkin ibu-ibu bingungnya Bu ya. Kalau dipersulit pernikahan yang terjadi banyak akhirnya pria-pria yang menikah tanpa surat. Betul Bu? Nah, ketika banyak menikah pria yang menikah tanpa surat, hasilnya wanita dirugikan atau diuntungkan? Dirugikan. Tapi kalau pernikahan itu dengan surat, maka wanita punya hak secara hukum. Nah, bayangan saya suatu saat orang yang menikah itu gampang, tapi aturannya yang berat. Dalam arti begini, kalau Anda menikah lagi, istri lebih dari satu, entah tiga, entah empat, maka di situ ada aturan, kalau istri menggugat dan terbukti Anda tidak berlaku adil, maka tuntutan hukuman penjara 30 tahun. Cocok itu saya. Setuju tidak, Bu? Jadi nanti kalau ada pria ngajak kawin di bawah tangan, ibu-ibu nolak, oh enggak bisa, resmi gampang kok sekarang. Maka akan kelihatan mana yang serius, mana yang main gitu. Paham ya? Nah ini, tapi karena sekarang belum bisa, ya adanya seperti ini. Bu, cuma depan ngaji di sini enggak Bu? Ibu, cuma depan ngaji di sini enggak Bu? Enggak. Pikir-pikir. Ya ini ilmu ya. Ilmu harus dibuka apa adanya. Nah kemudian yang pertama, bagaimana cara agar kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nomor satu, pengen dulu. Punya pengen gak? Nomor satu pengen. Sudah pengen, minta. Ya sudah pengen nih, minta. Nah kalau ada orang pengen minta, kira-kira dikasih enggak? Dikasih. Mintanya caranya bagaimana? Kan begitu. Caranya apa yang disampaikan ulama? Ulama ngomong suruh banyak solawat. Ya kita banyak solawat. Kenapa? Solawat itu nyebut. Orang kalau sering nyebut nanti akan mimpi. Contoh, kalau enggak percaya, buktikan Anda satu hari baca begini. Alfat, alfat, alfat, alfat, alfat, alfat. Sambil bayangkan mobil alfat. Seminggu kemudian Anda tidur, mimpi enggak kira-kira? Mimpi gak kira-kira? Menurut logika akan bermimpi. Kenapa? Sering disebut, sering dibayangkan, akhirnya masuk di alam mimpi. Kan begitu. Masalahnya ini ngaku pengen mimpi Kanjeng Nabi, kita-kita ini bayangin jimboten, nyebut jih males. Nah, gimana mau mimpi? Ada satu cerita. Wah tapi ini kok diceritakan lagi panjang ini. Jumat depan aja ya. Ya, Jumat depan. Tadi mas apa namanya? Toto. Mas Toto, terima kasih banyak. Ada cerita tentang ini, orang yang pengen mimpi ketemu Rasulullah SAW, ya. Pengen mimpi ketemu Rasulullah SAW, datang ke tempatnya seorang kiai. Ya, kemudian disuruh tinggal di situ, nanti diajari sama kiainya. Diajari suruh baca sholawat sekian, dan seterusnya. Sekarang atau cuma depan? Sekarang? Oh ya, datang tempatnya kiai, pengen mimpi Rasulullah SAW. Sama kiai diajari, kamu tinggal di sini. Satu minggu baca salawat 1000 kali. Mimpi Rasulullah SAW. Dijalankan seminggu. Oh 1000. So, ya. Ternyata setelah seminggu tidak mimpi. Lapor sama Pak Yai. Pak Yai, saya belum mimpi. Dosisnya kurang berarti. Dosisnya kurang. Mungkin dosamu terlalu banyak. Lipat gandakan 5 kali. Satu hari 5000. Seminggu. Jalankan. Tetap enggak mimpi. Pak Yai, saya enggak mimpi Pak Yai. Ya saya enggak mimpi. Akhirnya sama Pak Yainya digandakan lagi sampai 10.000. Seminggu diamalkan, hasilnya tetap belum mimpi. Nah, kemudian sama Pak Yainya diajak makan ikan asin. Yuk makan ikan asin. Ya, sambel. Makan ikan asin sambel pedes. Kemudian sama Pak Yai enggak boleh minum. Enggak boleh minum. Wah, akhirnya keseretan kepedesan sama ikan asin kan seperti di cekik. Saya suruh tidur, sekarang kamu tidur, kamu nanti mimpi Nabi. Wah, tidur, tidur bangun lapor Pak Ye. Pak Ye, saya tidak mimpi Nabi. Mimpi apa? Bawa air satu ember saya minum. Nah, itu jawabannya. Paham maksudnya enggak? Ketika tidur dalam keadaan kepedesan, kemudian apa namanya mau kecekik, bayangin ngombe. Yang dibayangkan itu minum. Kapan nih minum? Hasilnya dalam tidur mimpi minum air satu ember. Nah, kalau cuma sekedar sholawat tanpa membayangkan sosok Nabi Muhammad SAW, maka qalilatul jadwa, manfaatnya itu kurang besar. Gede tapi kurang gede. Kalau mau gede benar manfaatnya, sembari membayangkan Nabi Muhammad SAW dengan rasa rindu, rasa kangen, itu akan mengantarkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon jelas, Mas Toto. Yang lain jelas? Ibu jelas? Ibu pasti paling jelas. Melek semua ini. Ya, yang lain silakan. Yang mau nanya? Sebentar. Saya pilih yang sana dulu ya. Sabar. Silakan. Pakai mic, maju aja, maju. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya Habib. Nama dan dari mana? Biar yang lain. Saya Koko dari Universitas Jagat Raya. Universitas Jagat Raya. Di mana itu? Di Karanganyar. Namanya Jagat Raya? Enggak, ini cuma kalau SMS ke Alida ya. Oh gitu ya. Oh, Koko dari Universitas Jagat Raya itu samaran ya. Karanganyarnya di mana? Dekat Bejen. Bejen. Bejen, iya. Lanjutkan. Saya ingin bertanya Habib, itu yang masalah apa dalam surat At-Taubah ayat 128 kalau tidak salah, yang laqad ja'akum fi rasulum min anfusikum, itu lebih yeah. Itu sebenarnya ayat itu asbabun nuzulnya bagaimana dan itu ditujukan untuk siapa? Yang kedua, bagaimana agar kita itu mendapatkan perhatian dari Rasulullah? Artinya kita menghadirkan agar Rasulullah itu hadir di dalam hati kita, hadir di dalam hidup kita, dan kita di dalam hidup di dunia maupun di akhirat diperhatikan oleh Rasulullah. Terus yang kedua, yang terakhir, saya mohon doanya Habib. Saya belajar merasakan nikmatnya hadir di majelis. Seperti yang ada di dalam hadis itu ya, artinya taman-taman surga itu loh. Dan saya terus berusaha untuk mencintai majelis-majelis seperti ini. Dan saya alhamdulillah Beb, istri saya pada saat ini hamil 8 bulan. Tapi saya itu pria jarum super, jadi jarang di rumah suka pergi. Oh, jarum super, jarang di rumah suka pergi. Istilah baru nih. Saya mohon doanya begitu agar saya bisa istiqomah hadir di majelis-majelis. Dan istri saya sebenarnya kasihan juga sama istri saya, hampir setiap malam itu saya tinggal karena kecintaan saya hadir di majelis itu. Meskipun istri saya tidak marah, tapi saya sebenarnya juga kasihan. Dan mohon doanya agar saya selalu mencintai majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Jadi kalau saya siang kerja, itu saya pulang ganti pakaian, maghrib itu terus jarum super. Iya. Itu saya ingat nasihat Habib ya, kalau kita hadir di majelis itu bayangan saya tidak istilahnya hadir ke, misalkan ke sini saya enggak cuma ingin hadir di tempatnya Habib Novel, saya dalam hati saya itu tanamkan saya hadir di majelisnya Rasulullah. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Dan Itu dari Habib, mohon doanya juga, mudah-mudahan anak-anak saya nanti menjadikan anak-anak yang menjadi pecinta Rasulullah, pengikut Rasulullah yang setia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insyaallah ya. Pertanyaannya tadi saya sampai surat apa namanya At-Taubah itu ya, Aqwat Ya'qub. Insyaallah nanti Jumat depan akan saya terangkan, karena ditanya asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul, maka saya harus pelajari sedetail mungkin asbabun nuzulnya. Itu menarik itu ya. Karena ini saya buka sedikit dari apa namanya berbagai hadis, kemudian di sini juga apa banyak tafsir ya yang menjelaskan. Ini dari hadis saja yang membahas tentang ayat itu sudah banyak. Hadis tentang sahabat yang kemudian datang kepada Sayyidina Umar. Bagaimana kamu tahu enggak ayat ini? Oh, saya dengar langsung dari Rasulullah SAW, dan seterusnya. Insyaallah Jumat depan akan saya jelaskan, dikaitkan sekalian dengan keistimewaan Rasulullah SAW. Kemudian masalah bagaimana biar kita bisa tadi ya dengan Rasulullah SAW diperhatikan dan lain sebagainya, itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami bukan kalian ya, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Mereka adalah sekelompok orang yang ada di akhir zaman. Mereka itu tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku, yakin kepadaku, percaya padaku. Mereka pengen mengorbankan apapun demi untuk melihat aku, rela mengorbankan apapun demi melihat aku. Nah kalau kita udah bisa seperti itu, ya insya Allah akan menarik perhatian Nabi Muhammad SAW, diantaranya dengan hadir majlis ilmu tadi ya, mengorbankan saat-saat bersama dari jarum super tadi itu ya, dan sebagainya. Kemudian waktu untuk solawat diperbanyak, insya Allah itu akan nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan setiap orang yang bersolawat itu hatinya sebetulnya lagi connect dengan Nabi Muhammad SAW. Nyambung itu, jalin koneksi. Seperti kalau kita koneksi internet itu kan biasanya mesti kan ada ikon yang double click gitu ya, double click connect. Nah, connectnya dengan Rasulullah SAW adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu insya Allah. Bapak di sebelah kanan silahkan, mic-nya bisa ke sana atau panjenengan yang ke sana. Insya Allah Jumat depan pakai wireless saja ya, setuju? Ya, insya Allah. Dan akan saya rubah kabel-kabelnya nggak lewat bawah. Kalau kedudukan maka ada apa? Krek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bapak Surono dari Pojok Tawangsari, Bib. Yang kemarin jadi protokol di Jombongan, Bib. Untuk Habib mengisi di Jombongan. Insyaallah. Alam Alwar Bulegi. Insyaallah. Jujur saya ini kalau ngisi di apa Bib kemarin ngisi di sana, ngisi saya itu iling itu yora. Maksudnya yang yora itu daerahnya sebelah mana tuh inget-inget enggak ngerti itu ya. Kenapa? Nanti kalau saya diajak ke sana, oh tahu, karena saya ini termasuk orang yang susah ngapalkan nama daerah. Ya, susah ngapalkan nama daerah. Tapi insya Allah saya nggak lupa, dalam arti oh, ngisi kalau diajak ke sana ngerti. Oh ya, betul. Oh ya ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya panjenengan ketemu saya gitu ya. Tapi waktu itu kan ngisi di sana, saya rasa ketegun gitu ya. Memang karena memori saya untuk nama ini agak error. Memori nama. Moga Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya. Gini Bib, satu pertanyaan kami mewakili dari jamaah kami, karena di dalam masjid kami itu ada beberapa paham istilahnya, dan saya dipercaya untuk menjadi imam di situ. Kemudian untuk hal-hal khutbah itu saya hanya terjadwal 2 kali atau 1 kali. Kemudian yang lainnya yang ngisi dari luar paham kami. Kemudian waktu khutbah itu kadang-kadang mengurangi rukun. Mengurangi rukun, intinya rukun itu ada yang tercecer tidak dibaca, bahkan apa itu harus dibaca atau tidak. Masalahnya di dalam rukun khutbah kan harus ada khutbah 2 itu, baik yang pertama dan kedua itu harus dibaca. Harus dengan bahasa Arab. Nah itu kadang-kadang tidak dibaca sama sekali, bahkan seperti tidak bedanya dengan ceramah biasa. Jadi hanya biasa mukadimah, cuman tidak dirangkai dengan seperti syarat rukun dalam khutbah. Terus kita sebagai makmum di situ, waktu karena yang menjadi khutbah itu khutibnya orang lain, itu apa yang harus kita perbuat? Apakah mu'adah atau kita harus mengulangi apa khutbah kembali? Karena pernah saya menurunkan dua orang, Bib. Nah, pernah kami turunkan, ternyata berikutnya begitu-begitu terus diulangi dan ulang kembali. Kemudian ada salah satu ustaz, ya mereka pahamnya bukan seperti kita. Akhirnya ya pokoknya sudah dari Rasulnya begini, ada kitabnya dan lain sebagainya, alasannya demikian. Nah ini sebaiknya kita untuk menjaga nama ibadah kita, supaya dalam ibadah ini ikhlas. Ini gimana caranya supaya jamaah ini ya tidak terpecah belah, walaupun itu masalahnya mungkin mungkin saya belum tahu atau memang itu demikian, apakah itu sah atau tidak. Yang pertama ya. Oh baru pertama ya? Iya. Itu saya lebih. Yang kedua, nah, kemudian sering ada orang yang mohon dinikahkan, Bib. Nah, dengan syarat dia itu ya saya karena sebagai PPN, Bib, pembantu pencatat nikah. Kemudian ada orang, saya perlu kenalan nih. Oh iya. Iya. Ini ada katanya orang itu bilang sama saya minta dinikahkan karena dia pernah ada seorang istri dan suami itu bercerai, kemudian minta dinikahkan lagi. Nah, seperti saya melaksanakan juga sama seperti orang Pak Naib di KUA gitu cuman. Kemudian ada orang yang minta dinikahkan, kemudian orang itu notabene dia itu sudah punya suami. Nah, cuman suaminya mungkin ya apa ya, ditinggal pergi, nggak pernah datang. Nah nggak jelas gitu. Terus itu menurut hukum kan sudah putus lah. Kemudian tidak punya surat, itu minta dinikahkan siri. Itu bagaimana hukumnya? Apakah ya menurut agama memang dibolehkan? Nah, karena nanti kemarin ada berita bahwa orang yang melaksanakan nikah siri nanti terkena denda 60 juta. Demikian. Apakah betul atau tidak itu Bapak Alam? Itu yang kami pertanyakan. Nah, mohon Habib menjelaskan hal-hal yang mungkin kami belum bisa mengetahui hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir untuk pertanyaan. Sebentar kita baca SMS ya. SMS itu jamnya kecepatan 10 menit. Sekarang sudah 22.36. Sudah lewat sampai dari jam setengah 11. Jadi masalah khutbah Jumat, itu memang ada rukun khutbah Jumatnya. Kalau rukun tidak dijalankan, khutbah Jumatnya batal. Kalau khutbah Jumatnya batal, berarti sholat Jumatnya walaupun imamnya nangis, jamaahnya gerong-gerong, tidak ada yang sah. Ya, tidak ada yang sah. Persis seperti orang yang sholat tanpa wudhu atau wudhunya batal. Makanya kalau kita tahu, kita punya ilmu, khotib khutbah dan kemudian khutbahnya itu rukunnya enggak sah. Ya, maka kita harus mufarokoh, niat sholat sendiri. Nah, kalau kita khawatir, ya apa namanya, khawatir nanti menimbulkan orang tersinggung di situ, jadi bukan tersinggung ya, buat orang bingung atau apa, ya kita pura-pura batal wudhu ke belakang gitu ya, wudhu yang suwe nanti sholat zuhur. Kan bisa kan ya? Jadi pura-pura batal wudhu, kita ke belakang, wudhunya yang lama atau gimana, nanti kemudian kita subuh sampai sholatnya selesai, baru kita sholat zuhur. Itu adab ya. Sebentar. Kemudian biar aman dan tidak terjadi hal yang sama. Panjenengan di situ takmir bukan? Iya. Takmir buat apa namanya aturan khotib yang khotbah di sini, maka khotbah Jumatnya harus pakai ini sebagai pembuka. Khotbah pertama dan ini sebagai pembuka khotbah kedua. Buatkan pakem khotbah pertama dan khotbah kedua. Isinya terserah. Jadi saya kan juga khotib Jumat ya. Biasanya gini, pembuka di sini, kemudian isi khotbah, penutup di sini, gitu kan? Khotbah kedua, kalau saya khotbah kedua langsung rukunnya aja semua kan? Rukun semua. Nah dengan begitu ini pakai sebagai patem, tidak boleh pakai yang lain. Apapun alirannya, siapapun khotibnya, ya ini di masjid ini aman, Pak. Ya gitu. Jadi itu menghindari perbedaan pendapat dan perpecahan. Panjenengan mau khotbah di tempat lain, pakai yang lain silahkan. Kalau di masjid kami seperti ini, persis seperti dulu. Orang-orang kalau khotbah Jumat itu sudah disiapkan tombak kan ya, disiapkan tombak, bahkan disiapkan jubah kalau keraton-keraton yang lama begitu kan. Khotibnya siapapun ya disuruh pakai. Nah ini sekarang bukan tombaknya yang disuruh pakai, tapi nah pakem untuk rukun khotbahnya itu harus dibaca. Itu jalan keluarnya. Yang insya Allah tidak nyinggung sana, tidak nyinggung sini, tapi bisa membuat yang di sana dan di sini merasa aman, nyaman dan tenteram. Karena takmir punya kekuatan. Daripada nanti nurunkan kan geger, nurunkan geger ya. Takmirnya dua, begitu. Jadi saya takmir nomor dua, istilahnya ketuanya orang yang hal seperti ya, itu. Karena ada ketua, ada wakil, atau mungkin ada sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Ya. Ada kan? Ya tinggal nanti dirembukkan ngomong. Ini sebab kalau tidak menyebabkan kami yang berpaham yang apa namanya berbeda, sholatnya tidak sah. Tapi kalau pakai pakem ini panjenengan kan sholatnya tetap sah. Jadi demi kemaslahatan orang banyak, maka ini kita buat. Kalau perkara nanti sholawatnya enggak mau pakai Sayyidina, monggo kerso, enggak usah pakai Sayyidina gitu ya. Tapi kalau saya nanti pakai Sayyidina misalnya gitu enggak jadi masalah. Tapi yang penting tetap bentuknya sama persis. Mau ditambahi boleh, enggak ditambahi boleh. Bisa dipahami? Ya ini solusi. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, masalah orang yang suaminya udah pergi gitu ya, pergi jauh itu di fikih masih ada pembahasan. Itu dipastikan dulu. Pergi jauhnya ini meninggal apa enggak? Katanya ke luar negeri gitu. Jadi ya, sampai sekarang enggak mengambili istrinya lagi enggak. Jadi sudah ngasih nafkah enggak? Enggak. Nah, kalau enggak ngasih nafkah itu 3 bulan berturut-turut tidak bisa jatuh cerai kecuali pengadilan agama yang memberikan cerai kan harus diadukan dulu kan perihalnya itu ke pengadilan agama sampai nanti qadhi ini memutuskan dia sudah tidak sudah jatuh cerai dulu. Kemudian ada masa iddahnya. Setelah masa iddah berlalu, baru kemudian dia bisa menikah dengan orang lain. Jadi tidak serta-merta dia mengatakan saya sudah cerai dengan suami saya. Itu kalau diurusnya surat mungkin tidak. Jadi cuma ditinggal doang, surat enggak pernah diurus, tapi juga tidak pernah didatangi, tidak pernah dinafkahi. Istrinya maksudnya, istrinya ya, yang istrinya ngurus. Iya. Oh enggak, juga enggak diurus itu. Nah, istrinya harus ngurus. Dan itu sudah terlanjur. Iya, nanti kalau sudah terlanjur begitu coba nanti tanya sama pakarnya ya, nanti saya tanyakan gimana itu kalau kasusnya seperti itu. Sebab tidak bisa seorang wanita serta-merta mengatakan saya udah deh cerai, suami saya pergi sekian bulan nggak ada beritanya, nggak kasih nafkah dan lain sebagainya, karena masih banyak ihtimal, kemungkinannya itu masih banyak. Iya kan? Siapa tahu kemudian memang dia di sana sedang mengalami masalah, kita nggak tahu kan ya? Itu orangnya misalnya gini deh, ke luar negeri cuman baru sudah pulang dari luar negeri tidak jujuk di istrinya, cuman malah datang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah mengunjungi istrinya lagi. Nah itu kan gantung kan, nah, statusnya kan harus dibuat jelas. Yang bisa buat status jelas itulah fungsinya pengadilan agama kan seperti itu. Makanya ketika orang menikah kan ada sirah ta'liq gitu kan di akhir. Kalau suami saya atau saya tidak beri nafkah istri saya 3 bulan berturut-turut ini, kemudian istri saya mengajukan perihalnya kepada pengadilan, maka dan seterusnya. Nah, tapi kalau sekarang istrinya tidak mengajukan, suaminya juga tidak mengajukan, bagaimanakah statusnya? Apakah bisa istri mengatakan, oh berarti saya sudah bukan istrinya lah lagi? Karena di situ di surat ta'liq itu ada ketentuan kalau istri mengajukan kepada pengadilan mengabulkan permohonan baru bisa jatuh. Nah kalau tidak ada pengabulan dari pengadilan maka statusnya masih sebagai istrinya. Nah, nanti coba dibahas lagi lebih dalam fikih. Begitu Pak? Ya. Terima kasih. Nah, kita harus berhati-hati kalau masalah pernikahannya insyaallah. Bagi yang ingin bertanya dari SMS tadi tolong dibacakan sudah berapa SMS yang masuk? 291. Oh, baru 291. Iya. Silakan Mas Abandi. Untuk SMS yang pertama yang masuk dari 047. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. 047. Iya. Mana belakangnya? Oh, belakangnya. Iya. Iya. Nabi Muhammad tercipta dari nur apa tanah? Lah berarti Nabi Muhammad keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Mohon penjelasannya dari Kadiro di Klecho. Ya begini, Semua manusia itu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Yang dimaksud Rasulullah SAW berasal dari nur Allah, diciptakan dari cahaya Allah, adalah hakikat Nabi Muhammad SAW, yaitu ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau jasad beliau, karena beliau ini hidup di bumi, maka jasadnya tercipta dari tanah. Ya, cuman tanah yang dipakai bukan sembarang tanah, kasarnya kan begitu, adonannya lain. Itu yang dimaksud. Jadi tetap sebagai manusianya seperti yang saya sebutkan tadi, punya tangan, punya kaki, ya, wajah seperti manusia pada umumnya, tetapi kualitasnya berbeda. Lanjutkan. Kemudian di 6019 ini nomor dari Malaysia. Iya. Ini assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Dari Ikhwan di Malaysia menanyakan Habib bagaimana macamnya menghadapi kesukaran dakwah dalam keluarga ala Rasulullah. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, selain perceraian, jalan apakah yang sesuai untuk istri yang tidak taat atau durhaka? Itu di pertanyaannya. Iya. Ini sebetulnya pertanyaannya satu. Iya. Ya, kiri. Ikhwan di Malaysia dan untuk semua pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, ingat sabda Rasul SAW ya. Sesuatu yang halal dan paling ya, abghadul halal, sesuatu yang halal dan paling dibenci Allah. Kalau bahasa seperti itu tuh sebetulnya Rasul tuh jadi pengen ngomong haram ning ratego gitu kan ya. Makanya dibilang sesuatu yang halal dan paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Artinya perceraian itu darurat. Perceraian itu dah darurat. Maka seorang wanita tidak dianjurkan untuk minta cerai. Apapun alasannya, dianjurkan untuk bersabar. Sebab perkawinan itu suatu yang sangat mulia. Ya, suatu yang sangat mulia. Disaksikan oleh para malaikat. Malaikat datang semuanya. Jadi jangan bubarkan perkawinan alasannya apapun, kecuali sudah tingkat kesabarannya tidak bisa lagi dalam arti membahayakan nyawa, membahayakan agama. Tetap bersama KDKR apa? KDKR apa itu? KDKRT dijuotos, ditendang, ya. Oh, disilat-silat. Wah, ini suami mengerikan ya. Ini kan sudah begitu. Kemudian disakiti secara psikis, membahayakan dirinya, dalam arti dia bisa gila. Kalau tetap bertahan dengan suaminya itu bisa gila, stres, edan. Berarti ini kan suaminya memang secara psikis sadis luar biasa. Ya insya Allah kan suami begitu gak banyak ya. Apa banyak kira-kira Bu? Bu, suami model begitu banyak gak? Hah? Ada, tapi tidak banyak. Anehnya pengadilan agama kebak. Orang minta cerai. Jadi sekarang itu seperti nikah cerai. Nikah cerai itu suatu hal yang gampang. Nah, kecuali kalau udah memang pada tingkat mengharuskan. Kehidupan beragamanya jadi tidak bagus. Sholat susah, ya. Mau ibadah tidak bisa dihalang-halangi dan lain sebagainya. Nah, saat itulah pilihannya kalau emang terpaksa harus begitu. Saya nyebut katanya aja itu abot ya. Harus begitu. Ya silakan begitu dengan penyesalan. Itu pun dengan penyesalan, bukan dengan wah aku wani aku saiki. Iki wong rodok aneh. Kok Rasul udah bilang suatu halal yang paling dibenci Allah kok dia seneng itu aneh. Mestinya dengan hati yang berat, hati yang sedih. Kalau bisa dipertahankan semaksimal mungkin. Nah, kalau udah enggak bisa, itu alternatif yang terakhir. Nah, bagi seorang istri yang bisa sabar atau suami yang bisa sabar terhadap istri yang seperti itu, maka jannah sebagai pahalanya. Sekarang kalau udah surga itu pahalanya dan memang pengen betul-betul masuk surga, modalnya cuma sabar. Kira-kira gimana gitu ya, dipikir sendiri kan, dipikir sendiri. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, emang musuh terbesar manusia itu bukan dari luar, musuh terbesar manusia itu dari dalam dan sekitarnya. Dari dalam dan sekitarnya. Dalam adalah dirinya sendiri. Sekitarnya biasanya orang-orang terdekat itu yang dipakai alat oleh syaitan untuk menjadi musuhnya. Sebenarnya yang terdekat itu sayang kan mestinya. Tapi setan ngerti kalau yang musuhi dari luar itu gampang ngendone. Menghindarnya gampang. Tapi kalau yang musuh dari dalam itu susah karena tiap hari harus ketemu ya, tiap hari harus berhadapan. Maka setan akan memanfaatkan orang-orang yang terdekat kita untuk membuat kita itu menjadi gak kuat, menjadi stres, menjadi gak karu-karuan. Nah, sesungguhnya itulah cara kerja setan. Makanya kalau memang dalam mendakwahkan apa yang diajarkan Rasulullah dalam keluarga banyak tantangan, kabar gembira, Anda termasuk orang yang berbobot bagi setan. Kalau enggak berbobot, enggak mungkin dilawan menggunakan keluarga. Nah, saat itu kendaraan yang paling penting adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibu Rabbil Alham, kalau kena musibah, ujian seperti itu, kendaraannya cuma sabar, kemudian merendah, melembutkan hati dan semakin lembut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi saya himbau kepada saudara-saudara saya seiman, sebangsa dan setanah air, jangan gampang-gampang mengajukan perceraian. Kalau gampang nikah gak apa-apa, tapi jangan gampang cerai. Paham ya Bu ya? Iya, itu lagi. Soalnya jujur saja, kalau Anda ke pengadilan agama itu, kasus terbanyak wanita yang mengajukan perceraian, bukan pria. Lihat yang wangiran genah pakai. Kebanyakan pria mungkin gak genah, makanya banyak wanita mengajukan perceraian. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Wakil yang lain. Terakhir Mas Afandi, karena udah jam 11 kurang sedikit. Baik. Kurang 10. Ini dari sahabat Nihayah di Bekasi. Iya. Di 021221 menanyakan amalan apa saja supaya kita bisa lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi. Iya. Amalan apa saja supaya kita bisa lebih cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gampang. Baca sejarah hidupnya. Dah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita semakin kenal sejarah hidup Rasulullah, sejarah hidup Rasul berarti berkaitan dengan sejarah hidup para sahabat. Baca terus sejarah sahabat, baca sejarah Rasulullah, insyaallah nanti kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Para pendengar Al-Hidayah, hadirin yang di rumah, pemirsa di layar monitor masing-masing, saya ucapkan terima kasih ya, udah mau bergabung dengan majelis ini. Yang jauh mau datang ke sini, ya terima kasih yang sebesar besarnya. Dan saya mohon maaf, ini tempatnya sudah enggak nyaman lagi ya. Hah? Masih nyaman atau sudah enggak nyaman? Masih nyaman. Kalau udah enggak nyaman, broken saja. Maksudnya apa namanya? Kita nanti minta sama Allah agar diberi yang semakin ya nyaman. Ya, Bu, makasih ya Bu ya. Nah, ini kritik dari saya untuk saya sendiri mewakili orang-orang yang pengen ngeritik saya tapi tidak sampai hati mengucapkannya. Yang di luar batin begini bib, yang tanya yang di dalam terus. Kapan kiranya yang di luar bisa nanya? Betul. Ya toh? Benar toh? Jadi insyaallah mulai Jumat depan saya sediakan mic di belakang, mic di luar, mic di tengah, ya. Dan mic di depan. Setuju? Kayak zaman anu ya dulu ya. Setuju, setuju. Benar. Tuh. Jadi insyaallah sama teman begitu ya, semua bisa nah nanya insyaallah. Kemudian kritik juga untuk saya sendiri, saya mau nanya dulu tapi ini ya, buat yang di dalam sini. Ini pertanyaan saya yang terakhir tentang masalah ini. Karena saya enggak bisa ngukur dengan diri saya sendiri ya. Tapi kalau orang banyak nanti bisa tahu. Panas atau biasa? Yang panas angkat tangan coba. Iya Pak Mutin ya, itu panas. Jadi sana harus ditambah kipas angin satu lagi, iya kan? Yang sana panas betul. Yang di sini terasa panas atau biasa? Biasa ya. Ini kan jendela udah saya lepas sih kalau pengajian. Ini saya lupa engselnya semua biar bisa dilepas praktis. Tapi masih. Tapi tidak panas ya yang di dalam sini? Tapi kalau dibuat lebih dingin lebih senang. Ya, saya tuh bingung mau dibuat lebih dingin dengan uang bib nanti masuk angin, bib nanti ngantuk, macam-macam. Ya, responnya tuh macam-macam. Maka saya nanya dengan apa namanya? Rasanya orang dah banyak. Demikian. Ini pengumuman dari saya. Insyaallah hari Minggu, malam Minggu saya akan ceramah di Cepogo insyaallah. Hari Minggu malam Senin kalau mau ikut bareng sama saya kumpulnya di sini. Ceramah di rumahnya Bapak Yulianto dan Bu Ika. Salat Isya berjamaah di sana, Pak ya. Insyaallah. Alamatnya di mana tadi, Pak? Perumahan Bintang. Perumahan Bintang Jatikuwung, ya. Perumahan Bintang Jatikuwung. Yang mau bareng sama saya, kalau tidak hujan saya mau naik motor. Setuju? Nah, biar mau bareng gitu maksudnya. Kalau saya naik mobil kan ngejak wong akeh ra iso. Biar saya mau naik motor. Yang punya motor, sholat maghrib jamaah sama saya di sini hari Ahad ya. Hari Ahad sholat maghrib jamaah sama saya di sini. Udah dia aja naik motor aja deh. Hujan nggak hujan naik motor. Setuju? Ya, jadi siap jas hujan. Ya siap jas hujan. Berangkat dari rumah saya ini dari Raudhah selepas sholat maghrib berjamaah. Karena setengah jam nyampe insyaallah ya. Setengah jam nyampe. Sholat Isya di rumah beliau, kemudian kita kajian bersama-sama. Jadi hari Sabtu di Cepogo, Ahad malam Senin di Kali Jatikuwung. Saya namanya lupa terus. Jatikuwung. Ya coba diantar. Dikasih dinah. Untuk alamat yang jelas, jadi antaranya dari Palang Joglo ke utara sekitar 3 kilo, nanti ada pos polisi Selokaton ke kanan sekitar 3 kilo. Itu. Iya. Jadi ada perumahan Bintang Jatikuwung nomor 36. Demikian. Selokaton. Ada yang bilang nangkruk. Nangkruk ngegot, bahasa bingung ini bahasa apa lagi ini. Nangkruk ngegot ya. Ya pokoknya begitulah. Iya, gini aja yang bingung kumpul di sini kan asik bareng sama saya. Setuju? Ya, kalau pendengar di rumah nanti kalau bingung apa namanya nunggu saja habis maghrib di itu kalau kita mau arah ke mana? Ke Purwodadi itu ya, dari Nusuan. Itu ada munduran itu ya. Ya, nunggu aja di situ nanti kan kelihatan rombongan putih-putih gitu ya. Insyaallah di Joglo nunggu di Joglo aja. Yang bingung nunggu di Joglo nanti kita bareng. Bareng. Begitu Pak Wilanto ya. Ini enggak tahu yang datang berapa ya. Enggak tahu. Nah, hadirin untuk tabloid Ar-Raudhah yang edisi 2 hari ini sudah terbit yang edisi 2. Saya kasih judul bukan tanya jawab untuk edisi 2 ini karena kita lagi berbincang-bincang tentang Rasulullah SAW, maka saya ingin juga menyambut bulan Maulid. Judulnya Duhai Rasul Kami Mencintaimu. Ya, Duhai Rasul Kami Mencintaimu. Ini saya pilihkan ada 7 cerita juga dengan penjelasannya. Ya, Duhai Rasul ini adalah ucapan Sayyidina Umar bin Khattab ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mensifatkan dengan macam-macam gitu ya. Kemudian canda Rasul bersama sang cucu. Kemudian sifat majelisnya Rasulullah SAW. Kemudian hapuslah kata Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda demikian dalam suatu peristiwa, nanti ada ceritanya. Kemudian senyum Rasul untuk sang pembunuh, kain kafan dari Rasulullah, kemudian pelayan untuk Fatimah. Ini 16 halaman isinya seperti itu. Harga Rp5.000. Di sini yang kalau mau beli di pintu keluar dari majelis ini ya. Bagi teman-teman tolong disediakannya di pintu keluar. Untuk ibu-ibu di pintu luar kanan ini, untuk bapak langsung aja di pintu depan. Nah, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan bagi para pendengar, para pemirsa dan semua yang ada di sini. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya mau titip doa, boleh ini? Doa untuk sebentar ya. Ada ayahanda dari teman saya yang ngaji di sini, yang ngurusi majelis ini, yang teman saya yang ngecat tembok ini juga teman saya, yang buat gazebo depan itu teman saya. Sore kemarin lagi ngecat sama saya, apa ngecat di depan, benahin gazebo di depan, duduk sama saya. Habis maghrib mau datang duduan majlis di sini mau maulid. Kebetulan pulang sampai di rumah mendapat berita kalau ayahnya meninggal dunia. Nah, tadi sudah dimakamkan ayah beliau. Nah, juga ada untuk Bapak Su Dewi Joyo Sudiro ya. Al ibu ya, Ibu Sudewi Joyo Sudiro Surabaya yang juga meninggal dunia. Kemudian untuk Bapak Sukiman yang dari Yuliansah Gilang Pramuhita yang meninggal juga tadi jam 3 sore. Ya, dan juga untuk semua keluarga kita yang telah meninggal dunia, teman-teman kita, semoga juga untuk Bapak Dedi Karyadi, juga untuk semuanya, semoga Allah Ta'ala menghadiahkan pahala majlis kita di malam hari ini, menerimanya dan menghadiahkan pahalanya kepada mereka semua, menjadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga, terang benderang, menjadi persinggahan para wali, persinggahan para nabi, persinggahan para rasul, dan semoga mereka oleh Allah Ta'ala diberi rahmat yang sebesar-besarnya, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan mereka itu orang-orang yang menempati surga Allah selama-lamanya, dilindungi dari siksa kubur dan siksa neraka. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu lagi Fatihah dengan niat untuk semua teman saya, sahabat saya, orang-orang yang saya cintai yang saat ini lagi menganggur dan pengin betul-betul pengin bekerja. Semoga segera mendapatkan pekerjaan yang barokah, pekerjaan yang manfaat dunia akhirat, pekerjaan yang hasilnya melimpah ruah tanpa susah payah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga untuk semua yang sedang sakit dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita, khususnya untuk Ananda Zernita Erli, dan juga untuk semuanya yang lagi sakit di rumah sakit maupun di mana, semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan, kesembuhan yang menyelamatkan dunia dan akhirat, kesembuhan yang tidak datang penyakit setelah itu. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah, 'adada ma fi 'ilmillah, shalatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفيات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Juga ada, saya lupa tadi, buku Obat Hati jilid yang pertama. Itu ceramah Habib Umar bin Hafid menjelaskan isi bab tobat dari Ihya Ulumuddin. Kalau ada yang berminat, harga setelah diskon 25.000. Ya, itu harga sebetulnya 40.000, tapi kalau di majelis ini 25.000. Yang berminat bisa beli di depan juga. Mas Ahid, tolong disiapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.